Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد, para jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah yang melimpahkan berbagai macam nikmatnya dan memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, ya, di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam rangka thalabul ilm, ya, menuntut ilmu. Kita pelajari, ya, tentang fadilah-fadilah ilmu, ya, lebih spesifik terkait ilmu hadis, keutamaan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan keutamaan ahlul hadis, ya, para ashabul hadis, ya, para ulama hadis dan penuntut ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kitab ini, yakni kitab syarafu ashabil hadis, ya, kemuliaan para sahib hadis. Ya, sahib di sini saya tidak akan artikan lebih spesifik sebagai ulama hadis. Kenapa? Karena nanti di babnya sendiri kita akan baca, ya, dari tabwibnya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau mengisyaratkan itu tidak khusus kepada para ulama hadis. Ya, demikian juga yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, di Qaul Mufid, bahwa sahibul hadis itu termasuk para ulamaul hadis dan juga penuntut ilmu hadis, ya, dan orang-orang yang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekadar yang mereka sudah ketahui sebisa mungkin, ya, sekuat mampu mereka. Dan nanti khatib sendiri pun, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengisyaratkan kepada hal yang demikian, dan hadis yang beliau bawakan pun yang menunjukkan kepada hal tersebut. Sekilas kita mengenal tentang Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, walaupun tidak akan berpanjang lebar, ya, silakan dibuka di halaman 7. Beliau al-allamah al-hafiz al-naqid muhadithu waqtihi. Ya, al-hafiz, hafiz itu kalau dalam ilmu hadis, ya, derajat paling rendahnya hafidha mi'ata alfi hadithin musnadah, hafal 100,000 hadis dengan sanadnya. Ya, beliau itu dijuluki hafidhul masyriq, ya, hafiznya masyriq. Masyriq itu yang di sebelah timur Mesir, Hijaz, Iraq, Khurasan, itu masyrik. Ya. Di zamannya ada yang juga dijuluki Hafidhul Maghrib. Ya, Hafidhul Maghrib itu daerah Afrika sampai Andalus. Yang dijuluki Hafidhul Maghrib itu Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar An-Namari. Sedangkan Al-Khatib Al-Baghdadi itu satu zaman, tapi mereka tidak ketemu. Dijuluki Hafidhul Masyrik. Ya, Hafidh Masyrik. Ya, beliau Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Baghdadi, ya, rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan, ya, wa jazahullahu 'anil muslimin. Ya, beliau ulama besar, ya, ulama hadis besar yang menghabiskan, ya, ilmunya, umurnya, ya, untuk khidmah kepada hadis Nabi SAW sampai tidak menikah. Ya, tidak menikah. Ya, jomblo. Ya, kalau jomblo sekarang ini, ya, enggak karuan hidupnya. Kalau Khatib Al-Baghdadi, ya, jumlahnya itu untuk bermanfaat, khidmah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, kullu muhaddithin ba'da al-khatib 'iyalun 'ala kutubihi. Setiap ulama hadis setelah Khatib Al-Baghdadi pasti butuh kepada kitabnya. Ya, pasti butuh kepada kitabnya. Ya, bahkan hampir-hampir tidaklah ada satu fan cabang ilmu hadis kecuali beliau punya karangan. Beliau punya karangan yang menunjukkan keluasan ilmu beliau. Ya, beliau dilahirkan pada hari, ya, Al-Khamis li sittin baqina min Jumadal Akhirah. ya, 6 hari sisa dari Jumadal Akhirah, 6 hari sebelum habis bulan Jumadal Akhirah pada tahun ya 392 Hijriah. Wa asluhu minal Arab, ya, asal nasabnya dia dari orang Arab. Ya, waliduhu khatibu qaryah Darzijan, ya, ayahnya adalah khatib yakni yang biasa khutbah Jumat yang di desa Darzijan yang di Irak, ya, di Irak ini masih masuk desa ya di Irak. Ya, nasya'a bi Baghdad wa qara' al-Qur'an bir riwayat, ya, beliau tumbuh di Baghdad, ya, dan juga membaca Al-Qur'an dengan riwayat, ya, jadi beliau ahli qiraat juga, ya, ahli qiraat. Ya, bahkan diriwayatkan di biografinya beliau itu termasuk yang khatam Quran setiap hari. Khatam Quran setiap hari. Lu kapan bacanya, kapan belajarnya, kapan ngajarnya? Karena hafal. Ya, baca Quran di mana saja. Ya, baca Quran di mana saja. Hafal Quran. Wa tafaqqaha 'ala Abi Thalib At-Tabari wa ghairihi. Ya, beliau belajar fikih dari ya Imam Abu Thalib At-Tabari, salah seorang ulama Syafi'iyah. Ya, ulama Syafi'iyah. وكان اول سماعي للحديث سنه 340. Ya, pertama kali beliau mendengar hadis Nabi, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 403 Hijriah. Umur berapa nih? 403, 11 tahun. Umur 11 tahun sudah belajar ilmu hadis. Ya, 11 tahun kita sudah ngapain? Ya, masih sibuk main gundu. Ya, main pasir. Ya, beliau sudah belajar ilmu hadis. Umur 11 tahun. Wa rahila ila Basrah wa Nisabur wa Asbahan wa Hamadan wa Syam wa Hijaz wa Dinawar. Ya. Bahkan beliau rihlahnya ke negeri-negeri kaum muslimin, Basrah di Irak, ya, Nisabur sekarang itu di Iran, Asbahan di Iran, Hamadan pun daerah Khurasan, Syam yang meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, Yordan kalau sekarang ini, Hijaz ya Mekah Madinah, Dinawar ya daerah ya sekitar Pakistan kalau sekarang, ya rihlah ke negeri-negeri tersebut untuk belajar ya ilmu hadis. Ya, sini saya akan ringkas, ya, wa dzakara al-khatib annahu qara sahih al-Bukhari 'ala Isma'il bin Ahmad an-Naisaburi fi thalathati majalis. Jadi diriwayatkan beliau itu pernah suatu majlis baca sahih Bukhari hanya 3 majlis. Tiga majlis, ya, hanya dalam 3 majlis, ya, masya Allah, menunjukkan itu bagaimana? Saya baca di tafsirnya di Sial, itu mereka baca, ya, malam itu tidak tidur, malam itu tidak tidur, tidur sejenak di waktu duha, tidur sejenak di waktu duha, baca lagi, sholat berhenti, kalau sholat berhenti, sholat habis sholat baca lagi, terus sholat sholat. Ya, habis sholat baca lagi, malam tidak tidur, tidurnya itu di duha bukan di malam, ya, sehingga mereka ya khatam ya dengan cepat. Ini majlis sama hadis, ya, barangkali di zaman ini ya sudah kurang, tapi alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini mulai bangkit lagi ya majlis sama ya kitab-kitab hadis. Ya, aqidatuhu, aqidah beliau. Ya, ini bagian yang penting, saya tidak ingin melewatkan. Ya. Kana al-khatib 'ala madhhab as-salaf. Naqala adh-dhahabi annahu qala bahwasanya al-khatib al-Baghdadi ya di atas madhhab salafus salih, madhhab ya ahlul hadis. Ya, madhhab aqidah atsariyah. Yang jelas ya Imam Adh-Dhahabi menukilkan darinya. Ini kalam khatib sendiri di kitab Risalah ila Ahli Dimashq. Ya, Risalah ila Ahli Dimashq. Imam Adz-Dzahabi hanya menukil dari kitab Al-Khatib sendiri tentang akidah beliau. Ya. Ammal kalam fi sifat. Adapun ya pembicaraan tentang sifat-sifat Allah, fa inna ma ruya minha fi Sunan as-Sihah. Bahwasanya yang diriwayatkan dari tentang sifat Allah tersebut dalam ya sunnah-sunnah yang sahih, dalam hadis-hadis yang sahih, madhhabu salafi itsbatuha wa ijra'uha 'ala zawahiriha. Ya, ini di garis bawahi. Ya, ini poin penting bahwa mazhab beliau dan juga ini adalah mazhab salafus saleh, yakni membiarkan dalil-dalil hadis-hadis tentang sifat Allah tersebut ala zawahiriha, sesuai zahirnya. Kita baca dulu nanti kita tafsirnya lagi lebih lanjut dengan penjelasan kalam ulama yang lain. Ijra'uha ala zahiriha, ya, membiarkan sesuai zahirnya. Zahir itu apa? Zahir mahtamala amrain ahaduhuma azharu minal akhar. Makna lafaz ini memiliki beberapa kemungkinan, satu, dua, atau bahkan tiga atau lebih, tapi dia lebih kuat di salah satu makna. Lebih kuat di salah satu makna. Ini makna zahir. Beda dengan an-nas. Nas, an-nas itu secara usul fik ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, hanya menunjukkan pasti satu makna. Kalau ini makna zahir, bukan makna an-nas. Ya, makna zahir. Misalnya apa? Al-asad. Al-asad lahu ma'anin, memiliki banyak makna. Makna yang paling zahir, hayawan muftaris, hewan buas. Makna yang lain, rajulun syuja', lelaki pemberani. Makna yang lain, khatibun mufawwah, ya, khatib ahli, ya, khitabah, ahli orasi, ya, itu bisa beberapa makna. Tapi makna yang zahirnya apa? Asad, hewan, ya. Bisa dipahami? Ya, membiarkan dalil-dalil tentang sifat tersebut sesuai zahirnya. Wa nafyul kaifiyati wat tashbihi anha, ya, sembari menafikan kaifiyat, menetapkan makna zahir tapi jangan menjelaskan kaifiyat, ya. Kaifiyat apa? Misalnya tangan Allah bagaimana? Tangan Allah itu ada ruas jarinya, ada garis-garis jarinya. Jangan, jangan menjelaskan kaifiyat, ya, jangan menjelaskan kaifiyat. Karena kaifiyat sifat Allah, Allah tidak pernah jelaskan. Kaifiyat sifat Allah, Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan. Dan mustahil ada wujud makhluk kaifiyatnya itu sama dengan kaifiyat sifat Allah. Laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akidah salaf menafikan kaifiyat tapi isbat makna secara dan lafaz secara zahirnya. Wa nafi at-tashbih, dan tidak menyerupakan. Tashbih, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, ya, idza qala yadullah ka yadi, ya, sam'ullah ka sam'i, basarullah ka basari. Yang namanya tashbih itu ada rukun tashbih. Ada tashbih, ada musyabbah bihi, ada wajh syabah. Itu tashbih. Pasti ada zat yang ingin kita serupakan dengan zat tujuan penyerupaan. Pasti ada tashbih itu. Ya, maka sangat keliru ahlu bidah yang menuduh ahlu sunnah itu musyabbiha. Padahal ahlu sunnah mengisbat sifat Allah tanpa mentashbih. Ya, tidak mentashbihkan kepada makhluk. Ya. Ahlu sunnah tidak menetapkan demikian. Tashbih itu kalau menetapkan sifat Allah plus menyerupakan dengan makhluk. Ya. Tangan Allah seperti tangan manusia. Ya, pendengaran Allah seperti pendengaran manusia. Penglihatan Allah seperti penglihatan manusia. Itu tashbih. Ya, itu musyabbihah. Ya, seperti yang diriwayatkan dari mereka, dia ya, musyabbihah yang asli ini. Ya, ketika menetapkan sifat Allah, Allah istiwa di atas arsy, iya. Allah sebesar apa? Musyabbihah menetapkan Allah itu sebesar arsy-Nya. Itu musyabbihah. Ya. Yani Pak, sembari menjelaskan kaifiat istiwa Allah sebagaimana istiwa makhluk. Makhluk itu kalau istiwa di atas sesuatu ya seukuran landasan istiwanya itu. Ya, musyabbihah itu menetapkan seperti itu, menjelaskan kaifiat. Adapun ahlu sunnah tidak demikian. Ya, tidak, ya, menetapkan dengan tashbih. Ya. Waqad nafaha qaumun fa abtalu ma athbathahu Allah. Ya, sebagian kaum menafikan, ya, sunnah-sunnah tentang sifat Allah tersebut sehingga apa? Mereka membatalkan apa yang Allah tetapkan. Ya, munkiru sifat secara kulliyan seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, mengingkari sifat-sifat Allah. Wa haqqaqaha qaumun minal muthbitin fa kharaju fi dhalika ila darbin min at-tashbih wat-takyif. Sebagian kaum itu ghulu dalam menjelaskan hakikat, ya, sifat-sifat Allah. Mereka menetapkan sifat Allah tapi ghulu dalam tahqiq, menetapkan sifat Allah. Fa kharaju fi dhalika ila darbin min at-tashbih wat-takyif, sehingga dengan isbat yang ghulu tersebut mereka keluar ke arah tashbih atau takyif. Takyif itu menjelaskan kaifiat sifat Allah. ya, menjelaskan kaifiat sifat Allah dengan akalnya, walaupun tidak menyerupakan dengan makhluk yang wujudnya ada di luaran. Misalnya Pak, menjelaskan kaifiat sifat Allah itu seperti ini dan itu. Itu ada enggak makhluk yang seperti itu? Enggak ada. Tapi dia mentakif, menjelaskan kaifiat sesuai akalnya, khayalannya. Maka ini takif. Ya, maka ini takif. Ya. Sedangkan tasbih itu ya menyerupakan dengan wujud makhluk atau wujud yang ada di luaran. Wal faslu innama huwa sulukut tariqul tariqatil mutawassithah bainal amrayn. Ya, pemutus hukum yang benar adalah menempuh jalan yang pertengahan antara keduanya, antara nafi dengan al-ghulu fil itsbat. Bagaimana yang pertengahan? Ya, wadinullahi bainal ghali fihi wal muqassir anhu. Agama Allah itu antara berlebih-lebihan dengan lalai, ya, taksir, ya, lalai, menyepelekan. Wal aslu fi hadza anna al-kalama fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Ya, pokok dalam bab ini, ya, pembicaraan tentang sifat Allah cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Zat Allah siapa yang pernah melihat? Apakah kita tahu zat Allah? Ya, enggak tahu. Ya, hakikat zat Allah tidak tahu. Pembicaraan tentang sifat far'un 'anidzat, cabang dari zat. Kenapa? Karena kita baru bisa menjelaskan kaifiat sesuatu kalau tahu hakikat zat itu. Air, kaifiat air bagaimana? Ya, air itu bening. Ya, air itu mengalir dari ya ke atas ke bawah. Ya, air itu dipanaskan, menguap. Kita tahu kaifiat ya zat air. Kenapa? Karena kita gapai zat air ini. Bisa kita rasakan, kita minum, kita lihat ya. Bisa kita rasakan zatnya. Makanya kita bisa menjelaskan kaifiatnya. Sedangkan kaifiat sifat Allah tidak bisa kita jelaskan. Kenapa kita tidak bisa? Karena tidak ada ya, li'annahu la yudraku bil hawas. Zat Allah tidak ada yang pernah menggapainya dengan panca indera. Tidak pernah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dalam surat Al-An'am. Ya. Al-absar, penglihatan tidak menggapai Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yudrikul absar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya meliputi seluruh al-absar. Allah tahu, melihat seluruh makhluknya. Ya, sedangkan makhluk tidak ada yang pernah menggapai yang melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhtada fi dzalika hadhuhu wa mithaluhu. Ya, dan diikuti dalam bab ini semisalnya. Yani dalam bab sifat sebagaimana dalam ya bab zat. Wa idza kana ma'lum anna itsbata rabbil alamin innama huwa itsbatu wujudin la itsbatu kaifiyah. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa itsbat Allah ya zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah itsbatu wujud. Kita itsbat menetapkan zat Allah itu ada. Allah memiliki zat. La itsbatu kaifiyah. Bukan kita mengisbat secara kaifiat. Kaifiat zat Allah bagaimana sih? Ya. Kaifiat Allah begini dan begini? Tidak. Ya, kita tidak katakan demikian. Fakadzalika itsbatu sifatihi innama huwa itsbatu wujudin la itsbatu tahdidin wa takyif. Ya, demikian pula itsbat sifat-sifat Allah hakikatnya itu itsbatu wujudin. Semata-mata menetapkan sifat Allah, Allah disifati dengan demikian. Ada sifat Allah yang demikian. La itsbatu tahdidin wa kaifiyah, bukan itsbat tahdid. Tahdid di sini membatasi, menjelaskan kaifiat-kaifiatnya. Wa takyif, ya, menjelaskan kaifiat-kaifiatnya. Tahdid itu had itu ya definisi. Menjelaskan definisi secara hakiki bagaimana ya sifat-sifat Allah. Mustahil ini kita lakukan. Ya, kenapa? Karena zat Allah sendiri tidak pernah kita capai. Wa idza qulna lillahi yadun wa sam'un wa basarun. Ya, kalau kita katakan Allah memiliki yad, memiliki tangan, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, fa innama hiya sifatun athbathahu Allah ta'ala li nafsihi. Sesungguhnya dia adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan subhanahu wa ta'ala bagi dirinya sendiri. Nafs, itsbatun nafs, ahlus sunnah menetapkan sifat nafs. Kenapa? Karena Allah tetapkan demikian. Ya ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Berkata Isa bin Maryam, ya, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, aku tidak mengetahui ma fi nafsik, apa yang ada pada dirimu, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah menetapkan isbat sifat an-nafs. Tapi ahlu bid'ah ketika mengiring kepada jisim, ahlu sunnah tidak mau ikut. Jisim mana lafaz? Ya, isbat sifat jisim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu di ya istifsar, ditanya lagi, apa maksudnya jisim? Ya. Karena tidak ada ya di dalil isbat sifat jisim dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala naqulu inna ma'na al-yadi al-qudrah, dan tidak kita katakan makna al-yad adalah al-qudrah, kekuasaan. Berarti jelas bahwa Al-Khatib Al-Baghdadi bukan mazhab ahli ta'wil. Ya, bukan mazhab ahli ta'wil. Ya, kenapa? Karena ahli ta'wil dalam bab sifat al-yad mereka menta'wil. Ya, di antara mereka ada yang menta'wil dengan qudrah. Di antara mereka ada yang menta'wil dengan lebih jelek lagi, menta'wil dengan ni'mah. Ya, menta'wil sifat Allah dengan ni'mat. Ni'mat itu makhluk. Ya, ni'mat itu makhluk. Ya. Maka bukan ahli ta'wil Al-Khatib Al-Baghdadi. Wala inna ma'na sam'i wal basari al-ilmu, dan tidak pula makna as-sam' dengan al-basar maknanya adalah ilmu. Ya, tidak juga memalingkan makna sam' dengan basar itu sebagai ilmu. Wala nushabbihuha bil aidi wal asma'i wal absar. Kita menetapkan sifat Allah ya tangan, pendengaran, penglihatan, tapi kita tidak mentashbih. Tidak mentashbih dengan tangan-tangan yang ada, tangan-tangan makhluk. Wal asma', pendengaran-pendengaran makhluk. Wal absar, penglihatan-penglihatan makhluk. Wala naqulu innaha jawarih. Dan kita tidak katakan juga bahwa isbat sifat Allah tersebut sebagai jawarih, jarihah. Ya, kalau mudahnya diterjemahkan organ. Organ-organ. Kita tidak tetapkan sifat Allah sebagai organ. Kenapa? Karena Allah ya, tidak pernah mengisbat sifat jarihah. Dan salafus saleh tidak pernah mentafsirkan sifat Allah sebagai jarihah, organ. Beda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah mengatakan ya bahwasanya ahlu sunnah menetapkan sifat Allah itu sebagai jawarih, organ. Padahal ahlu sunnah tidak menetapkan demikian. Ya, organ itu identik dengan makhluk. Ya, misalnya apa? Ya, di makhluk organ pencernaan. Dari mulut, ya, ada liur, tenggorokan, itu organ. Ya, itu organ. Jelas sekali identiknya itu dengan makhluk. Bahasa jarihah, bahasa organ. Dan kenyataannya Allah tidak menetapkan sifat jarihah pada dirinya. Ya, maka ahlu sunnah tidak menetapkan hal tersebut. Ya. Wa naqulu innama wajaba itsbatuha li'anna at-tauqif warada biha wa wajaba nafyu at-tashbihi 'anha. Ya, dan kita katakan wajib untuk mengitsbatnya, ya, sifat-sifat Allah tersebut. Kenapa? Karena tauqif, yakni dalil-dalil tauqifi, ya, keluar dengan sifat-sifat tersebut, menetapkan, ya, meriwayatkan dengan sifat-sifat tersebut. Wa wajaba nafyu at-tashbihi 'anha, dan wajib menafikan tashbih, ya, dari sifat-sifat Allah tersebut. Liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai', ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada yang setara dengan, ya, seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah beliau, ya. Al-Khatib Al-Baghdadi garis bawahi ya itsbatuha wa ijra'uha 'ala zawahiriha, sesuai zahirnya. Kita bawakan kalam ulama ahlu sunnah, ahlul hadis, athariyah yang lain, ya, menunjukkan bahwasanya beliau di atas akidah athariyah. Di antara perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi ulama hadis, ya, madhab Syafi'i, yang juga, ya, ulama hadis. Di antara beliau punya ma'alimus sunan. Beliau bukan ahlul kalam, bahkan beliau mengarah kitab Al-Ghunyah an al-kalami wa ahlihi, ya, tidak butuh kepada ilmu kalam dan ahlul kalam, ya, sama dengan apa kata Al-Khatib yang beliau katakan, ya, fa amma ma sa'alta anhu min as-sifat wa ma ja'a minha fil kitabi wa sunnah fa inna madhhab as-salafi itsbatuha wa ijra'uha 'ala zawahiriha wa nafy al-kayfiyati wa at-tashbihi 'anha. Ya, adapun jika engkau bertanya tentang sifat-sifat Allah, ya, yang ada di kitab dan sunnah Nabi SAW, maka mazhab salafus salih ithbatuha, menetapkan sifat-sifat Allah tersebut. Wa ijra'uha ala zawahiriha, yang membiarkan sifat-sifat Allah tersebut sesuai zahirnya. Wa nafil kaifiyati wa tashbihi anha, seraya menafikan kaifiyat, ya, tidak menetapkan kaifiyat, ya, karena kita tidak tahu. Wa nafil tashbih, menafikan tashbih, ya, ini perkataan Al-Khatib Al-Imam Al-Khattabi, ya, Imam Al-Khattabi, serupa, senada dengan perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi, perkataan ulama Athari yang lain lagi, ya, di antara Imam As-Sabuni, ya, Imam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni, ulama masyhur, ulama Athari, ya, masyhur di zamannya. Ya. Ya, beliau ya lahir tahun 373, ya, hampir sezaman dengan Al-Khatib. Al-Khatib itu lebih belakangan, ya, lebih belakangan dari beliau. Imam As-Sabuni, ya, dalam kitab beliau Aqidatul Salaf wa Ashabil Hadith, ya, beliau tetapkan وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة. Ya, Al-Sunnah, ya, mengatakan tentang seluruh sifat-sifat Allah yang disebutkan di Al-Quran, yang ada di khabar-khabar, di hadis-hadis yang sahih, dari sama', ya, pendengaran, al-basar, penglihatan, al-ain, mata, al-wajh, ya, wajah, ilmu. Beliau sebutkan seluruh jami', ya, sifat-sifat Allah, ya. Kemudian yang menjelaskan min ghairi ziyadatin alaih, ya, tanpa tambahan, wala idhafatin ilaih, idhafatih juga tambahan, wala takyifin lahu, tidak menjelaskan kaifiyat, wala tashbih, ya, tidak pula menyerupakan tashbih, wala tahrif, tidak pula merubah hurufnya, ya, seperti tahrifnya Mu'tazilah, istawa dikatakan istaula, ya, itu tahrif, ya, bukan tafsir. Wala tabdil, tidak pula mengganti, wala taghyir, tidak pula merubah, wala izalah, tidak pula menghilangkan sifat Allah tersebut, di lafzil khabar, menghilangkan lafaz hadisnya, amma ta'rifuhul arab, menghilangkan lafaznya dari yang sebagaimana lafaz yang dikenal oleh orang Arab, ya, menghapus makna asli dari bahasa Arab, memunculkan makna yang lain, ya, tidak demikian. Wa tad'ahu 'alayhi bitta'wil munkar, lalu meletakkan sebagai ganti lafaz bahasa Arab yang asli dengan ta'wil yang munkar. Wa yujrunahu 'ala zahir, ya, membiarkannya sesuai dengan zahirnya. Wa yakiluna 'ilmahu ila Allah ta'ala, lalu mewakilkan ilmunya, yakni ilmunya secara hakiki sifat Allah tersebut, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat, ya, ulama Athariyah itu senada, ya, senada semuanya. Ya, sebenarnya ada nukilan-nukilan yang dari Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar, ya, dan ulama-ulama yang lainnya, tapi saya cukupkan dengan demikian. Ya, para ahli bid'ah menuduh ahlu sunnah itu musyabbihah. Musyabbihah dengan apa? Menetapkan sifat Allah dengan zahir. Oh, kalau menetapkan dengan zahir itu musyabbihah, ya, atau mujassimah, yang menetapkan dengan zahir. Ya, mereka tidak paham, ya, hakikat perbedaan antara ahlu sunnah dengan musyabbihah. Atau sebenarnya paham, tapi mereka menyamakan saja, ya, menyamakan antara ahlu sunnah dengan musyabbihah. Ya, padahal ahlu sunnah, ya, tidak sama dengan musyabbihah, walaupun sama dari sisi menetapkan lafaz zahir. Sama dari sisi menetapkan lafaz zahir, tapi berbeda dalam, ya, tahqiq sifat tersebut. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab beliau Al-Hamawiyah Al-Kubra, ya, bahwa manusia dalam bab sifat itu ada sittatu aqsam, ada 6 bagian. 2 bagian, ya, menetapkan zahir. 2 kaum menetapkan secara zahir. Zahir itu apa tadi? Harus dihafal. Ya, yang paling sepuh, Syekh. Zahir itu apa, Pak? Hah? Apa? ke makhluk. Itu tashbih. Zahir itu apa? Bukan juga, ayo. Hah? Ya. Lalu dipilih mana yang terkuat? Ahaduhuma azharu minal akhar. Salah satunya itu lebih tampak, lebih kuat daripada makna yang lainnya. Ini zahir. Dua kaum menetapkan sifat Allah secara zahir. Yang satu ahlu sunnah, yang satu ahli bid'ah. Yang satu ahlu sunnah, yang satu ahli bid'ah. Ya, adapun dua kaum yang menetapkan secara zahir, man yujriha ala zahiriha wa yaj'alu zahiraha min jinsi sifatil makhlukin. Menetapkan lafaz sifat Allah secara zahir. Lalu apa? Menjadikan zahirnya ini dari jenis sifat-sifat makhluk, menyerupakan dengan sifat makhluk. Ini baru musyabbihah. Ya, yang seperti ini baru musyabbihah. Ya, mujassimah. Ini yang diingkari oleh para salafus saleh. Bagian yang menetapkan secara zahir yang kedua, man yujriha ala zahiriha al-la'iq bi jalalillah. Kama yajri zahira ismil alim wal qadir wal rabb wal ilah wal majud wal zat. Yang dia pak menetapkan zahir, makna yang zahir yang sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menafikan tashbih. Ya, menafikan tashbih. Ya, menafikan, menjelaskan kaifiat bagaimana sifat-sifat Allah tersebut. Ini tetap dikatakan zahir. Ya. Zahir yang pertama itu ahli bid'ah tadi, yang sembari menyamakan dengan makhluk. Zahir yang kedua itu ahli sunnah, sebagaimana zahir yang diinginkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di Risalah ila Ahli Dimashqa, dan yang zahir yang diinginkan oleh Al-Imam As-Sabuni di Aqidatul Salaf, yang zahir yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Khattabi dalam Al-Ghunyah an Ahli Al-Kalam. Ya. Maka ini ya, jelas menunjukkan bahwasanya Aqidah Al-Khatib Al-Baghdadi ya, di atas Aqidah Ahlussunnah. Ya, beliau Athariyah di atas Aqidah Ahlul Hadis. Ya, ulama hadis dari zaman ke zaman seperti ini, enggak ada bedanya. Ya, beda dengan ahli bidah. Ahli bidah itu ya, sebagian mereka bilang A, ya, muridnya itu bilang A tapi ada tambahan, yang lainnya bilang A tapi ada kurangan, seperti itu berubah-ubah. Ya, mereka tidak di atas satu pendapat. Hatta yang mazhab takwil tidak di atas satu pendapat. Yang mazhab tafwid ya, juga berbeda penafsiran. Ya, adapun ulama ahlul hadis ya, itu tidak ada perbedaan dalam ya, akidah mereka. Ya. Ini diantara ya, kutaman Al-Khatib Al-Baghdadi. Akidah beliau ya, di atas akidah Ahlussunnah wa Jamaah. Ya, syuyukhuhu, ya, beliau mendengar dari Imam Al-Barqani, ya, Abul Hasan As-Salt Al-Ahwazi, ya, dan para ulama yang lainnya, Abu Nu'aim Al-Asbahani Al-Hafiz, ya, dan ulama yang lainnya. Ya, karangan beliau banyak. Ya, karangan beliau ya, banyak. Ya, wallahu alam, saya tidak akan ya, membacakan tentang seluruhnya, tapi cukup saja ya, persaksian sebagian ulama hadis, ya, kullu muhaddithin ya'ti ba'da al-khatib 'iyalun 'ala kutubihi. Setiap ulama hadis setelah Al-Khatib Al-Baghdadi itu butuh kepada kitab-kitabnya. Ya, bahkan Muqaddimah Ibnu Salah, ya, kitab ilmu mustalah hadis yang legendaris. Ya, itu legendaris para ulama. Ya, fokus di kitab itu. Ada ulama yang meringkasnya, ada ulama yang mensyarahnya, ada yang membuat nukatnya, ada yang membuat tahdzibnya, macam-macam. Itu bisa dibilang salah satu kitab mustalah hadis terbaik terlengkap. Kira-kira kenapa itu bisa bagus? Karena dia mengumpulkan informasi-informasi yang tercecer dari kitab Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib di kitab ini bilang begini, di kitab ini bilang begini, dikumpulkan oleh Ibnu Salah dalam satu kitab mustalah hadis. Ya, maka kitab tersebut ya, menjadi unggul dari ya, kitab-kitab mustalah yang lainnya. Ya, ya, wallahu alam. Ya, kita mulai kepada ya, kitab ini. Ya, masuk ke sulbul kitab. Ya, di sini disebutkan dengan sanadnya. Ya, langsung saja kita ke perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi di halaman 17. Ya, setelah ya, perkataan beliau, alhamdulillahistafa al-islam dinan li safwati bariyatihi ya, wa ba'atha bihi al-mursalin. Ini hanya muqaddimah saya tidak akan terjemahkan. Ikhtarahum min khaliqatihi wa ja'alana qawamina bi syari'atihi ala millatihi dhabina an harimihi amilina bi sunnatihi نحمده حق حمده ونسأله التوفيق لرشده ونرغب إليه في المزيد من فضله وصلى الله على خاتم رسله سيد محمد وأفضل النبيين وخيرة الله من الخلق أجمعين وعلى صحاباته الأخيار المنتجبين وتابعين بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد ya wafaqakum Allah li amalil khairat, semoga Allah memberi taufik kepadamu untuk yang beramal kebaikan. Wa asaman wa iyyakum min iqtihamil bid'ah wa syuhubat, semoga Allah menjaga ya saya dan kalian ya dari terjatuh kepada bid'ah dan syubhat-syubhat. Ya faqat wa waqafna ala ma dzakartum min aibil mubtadi'ati al mutabaddi'ati ahli sunan wal athar. Ya bahkan ya kami telah dapati ya sebagaimana yang kalian sebutkan ya ahli bid'ah ada yang mencela ya para ahlu sunnah dan al-athar. Wa ta'nihim 'ala man shaghala nafsahu bisama'il ahadith wal ibil akhbar, ya dan mereka yakni ahlu bid'ah tersebut yang mencacati ahlu sunnah yang kesibukan mereka, mereka menyibukkan diri mereka dengan mendengar hadis-hadis Nabi SAW dan menghafalkan al-akhbar ya hadis-hadis ya riwayat-riwayat. Wa takdzibihim bi sahihin ma naqalahu ila al-ummati al-a'immatu as-sadiqun, yang mereka juga mendustakan hadis-hadis yang sahih yang dinukil ya para imam yang sadiq yang jujur kepada umat, kepada umat Islam. Wastihza'in bi ahli al-haqqi, ya dan mereka ya mengolok-olok ahlul haq ya ahlus sunnah tersebut. Fima wada'ahu 'alaihim al-mulhidun, yang mereka ya selain mengolok-olok juga meletakkan hal yang lain yang diletakkan oleh orang-orang yang menyimpang ya tentang ahlu sunnah tersebut. Ya, ini mukaddimah beliau tentang pembedaan tentang ahlu sunnah dan ya bantahan beliau terhadap tuduhan ahli bid'ah yang mencaci maki ya ahlu sunnah. Ya hakikatnya mereka ya karena mereka berpaling dari Al-Quran dan mereka berpaling dari hujjah-hujjah ya dan mereka membuang sunnah-sunnah miwara'ihim, membuang sunnah-sunnah ke belakang mereka. Ya fal hadath minhum man humum bil ghazal, orang yang muda di antara ahli bid'ah itu sukanya al-ghazal. Al-ghazal itu asy'ril fahish, syair yang tentang cinta tapi yang ya seronok. Ya sudah masuk seronok. Sudah agak porno. Ya bukan syair mahabbah yang dia masih wara. Ya masih wara. Masih menjaga seperti apa? Ya para ulama ada juga yang bersyair tentang cinta, tapi mereka menjaga muru'ah. Ya, ahli bidah tidak menjaga muru'ah ya dalam syair-syair cintanya. Dzusinni maftunun bil kalami wal jadal, ahli bidah itu mereka terfinah dengan ilmu kalam. Ya, ilmu kalam dan ilmu debat. Ya. Ya. Ini tentang ya sekilas tentang keutamaan beliau bantahan beliau terhadap ya para ahli bidah tersebut. Ya wa kam yural ba'isul miskin, ya berapa banyak ya engkau lihat al ba'isul miskin, orang yang miskin yakni ahli bid'ah yang sibuk dengan ilmu kalam tersebut yang mereka tidak mengikuti hukum Al-Qur'an dan membuang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tuliya bi haditsatin fid din yas'a ila faqihin yastaftihi, ya kalau mereka diuji dengan perkara tentang agama, masalah fikih, yang mereka tanya ke faqih, ke ahli fikih, yastaftihi, mereka minta fatwa. Wa ya'malu 'ala ma yaquluhu wa yarwihi, kemudian mereka mengamalkan fatwa faqih tersebut dan meriwayatkan fatwa si faqih. Raji'an ila taqlid, yang mereka rujuk kepada taqlid, taqlid kepada si faqih ya. Ba'da firarihi minhu, setelah mereka lari darinya, hunya kembali ke taqlid, mereka lari dari taqlid. Lari dari taqlid apa? Dalam bab usuluddin. Ya, ini Al-Khatib Al-Baghdadi di kitab ini di beberapa tempat bahkan di banyak beliau sekaligus membantah kepada ahlul kalam. Ya, ahlul kalam dan ahlul ra'i. Dan juga menukilkan perkataan ulama salaf tentang hal tersebut, di antaranya tentang hal ini. Yakni apa? Ahlul kalam dalam bab usuluddin itu tidak membolehkan taklid. Tidak membolehkan taklid. Wajibnya apa? Wajibnya nazar. Apa itu nazar? An-nazaru fi isbat wujudillah. Ya, nazar memikirkan tentang isbat keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak pakai dalil. Pakai apa? Pakai akal. Pakai akal. Ya, pakai ilmu kalam. Ya, pakai ilmu kalam. Mereka mewajibkan hal tersebut, mewajibkan nazar. Bahkan mereka menjadikan nazar ini sebagai awal wajib. Kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama apa? Nazar. Ya, ini kalau di kitab-kitab ulama, kalam ya, itu ada di kitab-kitab mereka, di kitab usul fikih mereka. Ya, kewajiban yang pertama itu nazar. Beda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah kewajiban yang pertama apa? Kewajiban yang pertama sebagaimana dalam hadis Mu'adz. Ya, falyakun awwal ma tad'uhum ilai ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini awal wajib menurut Ahlussunnah sesuai hadis Nabi SAW. Awal wajib inda ahli hadis. Ya, kewajiban yang pertama syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang pertama, syahadat dulu. Ya, mau ibadah seperti apapun enggak syahadat percuma. Awal wajib itu syahadat. Fa innahum ata'u lidzalika fa akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawm wa lailah. Kalau sudah syahadat, kabarkan lagi Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu, ya, sehari semalam. Fa innahum ata'u lidzalika fa akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqara'ihim. Kalau mereka sudah salat, kabarkan lagi Allah wajibkan sedekah zakat. Diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada fakir, miskin. Ya, ini kewajiban menurut Ahlu Sunnah. Yang pertama, syahadat. Ya, akidah, bertauhid. Adapun Ahlu Kalam, tidak. Mereka lari dari taklid dalam bab usuluddin. Tapi dalam furu' agama, mereka taklid. Ya, ini menunjukkan apa? Tanakut. Ya, tanakut Ahlu Kalam. Ya, ba'da firarihi minhu. Setelah mereka lari darinya. Ay firar minat taklid. Lari dari taklid dalam bab usuluddin tapi balik ke taklid lagi dalam bab furu'uddin. Ya. Wa multaziman hukmahu ba'da sudufihi anhu. Ya, mereka berpegang dengan hukumnya, yakni hukum si faqih, fatwa si faqih. Setelah mereka berpaling darinya, yakni berpaling dari taklid kepada ulama. Wa 'asa an yakuna fi hukmi hadithatihi min al-khilaf ma yahtaju ila im'ani an-nazari fihi wal istikshafi fihi. Fakaifa istahallat taqlida ba'da tahrimihim. Ya. Padahal bisa jadi ketika dalam masalah tersebut ya ada kalanya ada khilaf yang butuh kepada perhatian lebih lagi, perlu dilihat lagi ya masalah tersebut ya untuk menyingkap masalah tersebut. Ya, bagaimana mungkin mereka menghalalkan taqlid setelah mereka mengharamkannya? Ya, mengharamkan di bab isbat sifat Allah, mengharamkan taqlid tidak boleh. Ya, bahkan mereka mewajibkan nazar ini kepada seluruh kaum muslimin, sebagian mereka. Ya, sebagian mereka. Ahlul kalam yang belakangan agak ringan, yakni enggak wajib tapi sunnah. Ya, sunnah nazar. Sunnah dari mana? Padahal isbatnya dengan ilmu kalam. Ya, tapi mengatakannya sunnah. Intinya ini muqaddimah beliau ya untuk berpegang kepada sunnah Nabi SAW ya, dan beliau bukan di atas ahlul kalam. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi bukan ahlul kalam, bahkan ya beliau banyak membantah ahlul kalam dan ahlu ra'i di kitab beliau ini maupun kitab yang lainnya. Ya. Ya. Insyaallah kita baca, tidak baca dengan sanadnya, khawatir habiskan waktu. Ya, tapi saya paling tidak baca di sanad sahabinya atau dua rawi ke belakang saja ya untuk menghemat waktu. Ya. Ya, asar riwayat yang pertama yang beliau bawakan ya dari ya Ishaq bin Isa, sami'tu Malik bin Anas ya'ibul jidal fid din. Ya, dari Ishaq bin Isa aku melihat Imam Malik bin Anas ya mencela berdebat dalam agama. Yaqul kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin aradana an narudda ma ja'a bihi Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencela ahlul jidal di zamannya, sudah ada ahlul kalam di zaman beliau ya. Jangan kita berdebat dalam agama seperti ahlul kalam tersebut. Setiap datang orang ajdalu, lebih pandai berjidal, lebih pandai berdebat dari orang yang lain, aradana an narudda, mereka dia ingin yang pintar debat ini kita meninggalkan apa-apa yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi SAW. Yang meninggalkan wahyu. Baik itu wahyu berupa Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Ya, menurut orang yang pandai jidal tadi, debat. Ya. Ahlul kalam yang pandai jidal tersebut, ya, sebagaimana sebagian ulama salaf itu katakan, ya, al-ajdalu minhum laisa alam. Orang yang pandai debat diantara mereka itu bukan berarti ilmunya banyak, ya, bukan. Ya, laisa alam, bukan orang yang paling banyak ilmunya, tapi hanya paling mampu, ya, menyebutkan atau meruntuhkan, ya, hujah musuhnya. Tapi belum tentu hujah dia sendiri kuat, ya, bisa diruntuhkan juga hujahnya dia. Buktinya apa? Buktinya ahlul kalam dari zaman ke zaman, ya, yang belakangan membantah yang sebelumnya. Ya, ada kalanya seperti itu, yang belakang membantah yang sebelumnya, yang sebelumnya ini membantah yang sebelumnya lagi, padahal masih satu mazhab ahlul kalam juga, ya. Tapi karena apa? Karena ajdal, lebih pandai jidal, bukan lebih banyak ilmunya, bukan lebih, ya, kuat hujahnya. Ya, sebagaimana diriwayatkan juga dari Abu Yusuf. Ya, diriwayatkan dari Abu Yusuf Al-Qadi Abu Yusuf, ya, muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, qadi di zaman Harun Ar-Rasyid. Kana yuqal man talaba ad-din bil kalam tazandaqa. Ya, dikatakan bahwasanya barang siapa yang dia mencari agama dengan ilmu kalam tazandaqa, maka dia akan menjadi zindiq. Ya, zindiq itu setara dengan munafik, bahkan lebih buruk. Ya, munafik di zaman Nabi SAW itu menyembunyikan kekufuran. Kalau zindiq itu sudah kufur dan menampakkan sebagian kekufurannya. Ya, man talaba gharibal hadis kadzaba. Barang siapa yang mencari hadis-hadis yang gharib, maka dia berdusta. Yani hadis itu yang masyhur, ya. Bagaimana dinukil oleh Imam Ahmad, ittaqul gharaib. Ya, hati-hati kalian terhadap hadis-hadis yang gharib. Ya, hanya memiliki satu sanad, tidak diriwayatkan kecuali dari si fulan saja. Ya, itu aneh. Kenapa? Karena ulama hadis itu, ya, hadis itu ulama tidak menyampaikan sendirian. Ya, kebanyakannya bermajlis dengan murid-muridnya. Kok ini hanya satu jalan saja? Ya, itu ada isyarat bahwa itu, ya, ada kesalahan atau bahkan ada kalanya dusta. Waman talbal mala bil kimia aflas. Barang siapa yang mencari harta dengan, ya, ilmu kimia, maka dia akan, ya, bangkrut. Ya, insyaallah kita, ya, sebagian yang kita hanya bacakan atau terjemahkan, bahkan mungkin riwayat yang serupa kita lewat, hanya baca salah satunya saja. Ya, sebisa mungkin, ya, kita harapkan bisa baca sebanyak mungkin kadar dari buku ini. Ya, sebanyak mungkin kadar dari buku ini. Ya, halaman yang selanjutnya, ya, qala Sufyan, ya, Sufyan Ats-Tsauri, ya, imam, ya, ahlu sunnah, ya, wafat tahun 161 Hijriyah. Ya, innamad dinu bil athar laisa bir ra'i. Ya, agama itu dengan athar, ya, dengan riwayat, dengan hadis-hadis, laisa bir ra'i, bukan dengan semata pendapat. Ya, ini sepadan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, law kana ad-dinu bir ra'i, ya, riwayat sahih dari Ali bin Abi Thalib, riwayat ashabus sunnah. Law kana ad-dinu bir ra'i, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Kalau seandainya agama itu hanya dengan ra'yu saja, semata-mata pendapat, harusnya bawah khuf itu lebih patut diusap dari atas. Ya. Lebih patut diusap dari atas. Kenapa? Yang kotor yang mana? Yang bawah. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Walakinni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala zahiri khuffaihi." Tapi saya melihat Nabi SAW athar. Ya. Agama itu dengan itu athar. Melihat Nabi SAW mengusap bagian atas khufnya. Ya. Agama itu dengan athar. Ya. Wa innamad dinu bil athar laisa bir ra'i, innamad dinu bil athar laisa bir ra'i. Beliau ucapkan, ya, tiga kali, ya, menguatkan hal tersebut min babit ta'kid. Ya, athar yang selanjutnya, ya, sami'tu Abu Abdullah, ya, dari Fadl bin Ziyad, ya, aku, ya, bertanya tentang, ya, Abu Abdullah yakni Imam Ahmad bin Hanbal, ya, anil Karabisi, Al-Karabisi Al-Husain Al-Karabisi. Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Husain Al-Karabisi sama-sama murid Imam Syafi'i. Sama-sama murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlu Sunnah. Al-Karabisi, Imam Ahli Bid'ah. Mazhab Lafziyah. Firqah Lafziyah. Firqah Lafziyah yang mengatakan Lafzi bil-Quran makhluk. Ya, saya sebenarnya pengen agak panjang tentang ini. Cuman khawatir waktu enggak cukup. Ya. Wama azhara fakalaha wajhahu. Ya, Imam Ahmad ditanya tentang Al-Karabisi dan pendapat yang dia tampakkan. Fakalaha wajhahu. merungut wajah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Al-Karabisi, kalau tidak dijelaskan, ya, kita enggak akan paham apa maksud perkata Imam Ahmad nanti. Al-Karabisi singkat saja, ya, dia aslinya murid Imam Syafi'i, ahlul hadis, bahkan ulama hadis. Ya, ulama hadis satu tabaqah dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Tapi dia selain belajar hadis, belajar kepada ulama ahlu sunnah, belajar kepada Imam Syafi'i, tapi juga belajar ilmu kalam, ya, mengambil ilmu kalam. Bahkan di biografi yang diriwayatkan bahwa ketika wafat Bishr al-Marisi, ya, Bishr al-Marisi, Mu'tazilah, ya, ketika wafat jenazahnya Bishr al-Marisi, Al-Karbawisi ini hadir, ya, belajar juga kalam dari Bishr al-Marisi dan belajar dari nanti juga yang dari Al-Karbawisi juga di pertengahan kitab ini ada belajar ilmu kalam juga dari dia. Ya, dia belajar juga ilmu kalam dan mendahulukan ilmu kalam daripada hadis. Ya, dan dia orang yang pertama kali membuat bid'ah lafzi bil Quran makhluk. Lafazku melafazkan Al Quran itu makhluk. Ya, perkataan ini ketika dilaporkan oleh Imam Ahmad berkatakan wah itu bid'ah. Lalu si pelapor ini lapor lagi kepada Al Karabisi. Ya, kata Imam Ahmad ini bid'ah. Kata Al-Qurabisi, kalau gitu saya mengatakan lafzi bil-Quran ghair makhluk. Lafazku melafazkan Al-Quran itu bukan makhluk. Dilaporkan lagi kepada Imam Ahmad, ini pun bid'ah. Ya, ini pun bid'ah. Loh kok dua-duanya bid'ah? Ya, lalu dilaporkan lagi kepada Al-Qurabisi. Ya, kemudian Al-Qurabisi ini menghina Imam Ahmad. Ya, ish yaqulu hadha sabi. Ish yaqulu hadha sabi. Ya, kok si anak ini berkata begini, anak si anak itu mengisyaratkan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad dikatakan anak-anak. Ish yaqulu hadha sabi. Ya, naqulu lafzi bil Quran makhluk bid'ah wa lafzi bil Quran ghair makhluk bid'ah. Ya. Kita mau ngapain ya sama anak kecil ini? Ya, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kita bilang lafzi bil Quran makhluk itu lafzi bil Quran makhluk, dia bilang bid'ah. Kita bilang lafzi bil Quran ghair makhluk, dia bilang itu bid'ah juga. Ya. Memang beliau pemuka ahli bid'ah. Ya. Sebenarnya saya ingin sekali menjelaskan lafzi bil Quran makhluk dan lafzi bil Quran ghairu makhluk, tapi ini bab akidah bukan kitab ini. Khawatir ya. Kenapa kali dikatakan bid'ah oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Pertama, salafus saleh tidak pernah ada yang mengatakan demikian. Kedua lafaz tersebut, yakni lafzi bil Quran makhluk dengan lafzi bil Quran ghairu makhluk, itu memiliki dua wajah, memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan benar, kemungkinan yang lain, kemungkinan yang fatal. Ya, kemungkinan yang fatal. Ya, yang salah satu kemungkinannya itu sesuai dengan akidah Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Maka Imam Ahmad tidak mau mengatakan demikian. Ya. Sebenarnya saya juga ingin membahas tentang bahwa diriwayatkan disebutkan Imam Bukhari itu akidahnya sama dengan Al-Karabisi. Ya, diisukan seperti itu. Ini tidak benar, ya. Imam Bukhari akidahnya tidak sama dengan Al-Qarabisi. Ya, Al-Qarabisi akidahnya seperti itu, mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ya. Imam Al-Bukhari, ya, sebagaimana diriwayatkan Al-Hafiz Ibnu Hajar di Muqaddimah Fathul Bari. Ya, di Tarikh Bukhara ada, di Muqaddimah Fathul Bari dinukil lagi Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya. Ditanya oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, ya, wahai Bukhari, ya, kabarnya engkau mengatakan lafzi bil Quran itu makhluk. Kata Imam Bukhari, kadzaba. Ya, dia itu dusta yang bilang saya mengatakan lafzi bil Quran al makhluk seperti akidahnya Al Karabisi, itu dusta, ya, bohong, ya, tidak benar. Ya, sebenarnya saya ingin sekali membahas apa, membantah atau menafikan isu yang dituduhkan kepada Imam Bukhari, ya, dan bagaimana akidah, ya, Al Karabisi ini, tapi khawatir jadi panjang. Ya, intinya aslinya dia ulama hadis, tapi juga yang mengambil ilmu kalam. Ya, bahkan sebagian ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan i'tabiru bil Karabisi wa Abi Thawr, ambil pelajaran dari Al Karabisi dan Abu Thawr. Ya, Abu Thawr ilmunya itu aslinya, ya, tidak sampai ushru ilmil Karabisi, ilmunya sebenarnya tidak sampai sepersepuluhnya Al Karabisi. Abu Thawr itu murid Imam Syafi'i juga, ahlul hadis juga, ya, tapi, ya, ilmunya itu tidak sampai Al-Karabisi, tapi Al-Karabisi dia mengambil ilmu kalam. Sedangkan Abu Thawr, ya, dia kokoh di atas sunnah. ya, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak tercampur ilmu kalam sama sekali, ya. Baru kita bisa paham insyaallah perkataan Imam Ahmad, ya, inna ma jaa bala'uhum min hadhil kutub, ya, sesungguhnya bala mereka, yakni ahlul kalam Al-Qarabisi dan yang semisalnya, itu datang dari kitab-kitab ini yang mereka letakkan, yakni kitab ilmu kalam, ya, kitab ilmu kalam. Wa taraku athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa aqbalu ala hadhil kutub, dan mereka meninggalkan athar-athar dari Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, dan mereka justru lebih menghadap kepada kitab-kitab ini, kitab-kitab ilmu kalam, ya, ya, menunjukkan Al-Khatib Al-Baghdadi pun, ya, tidak sependapat dengan Al-Qarabisi, dan juga pula bukan pula termasuk ilmu ahli kalam, ya. Ya, kemudian qala Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, halaman yang selanjutnya, sallallahu Rasulullah SAW ya ulatul amri ba'dahu sunanan, ya, Rasulullah SAW, ya, dan para ulil amri, ya, ulil amri, kalau tafsir Ibnu Katsir itu ada dua penafsiran, yakni al umara wal ulama, ya, para umara dan para ulama, ya, mereka yang sudah mencontohkan sunanan. Tapi kalau umara yang jadi sunnah itu hanya sunnah khulafaur rasyidin, ya, sunnahnya umara yang jadi sunnah hanya sunnah khulafaur rasyidin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di, ya, wajib kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin sebagai umara yang sunnah mereka juga sebagai sunnah, ya, makanya dibahas oleh para ulama bagaimana ijtihadnya khulafaur rasyidin yang 4, ya, apakah itu sebagai sunnah atau tidak, ya, dibahas oleh Ibnu Rajab ketika mensyarah hadis tersebut. Ya, wal akhdhu biha tasdiqun li kitabillah, ya, mengambil sunnah tersebut, yakni sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafaur rasyidin, itu pembenaran kepada kitab Allah. Ya, wastikmalun li ta'atillah, dan kesempurnaan kepada ketaatan kepada Allah. Wa quwwatun ala dinillah, ya, dan kekuatan di atas agama Allah. Man 'amila biha muhtadin, barang siapa yang mengamalkan sunnah tersebut, dia mendapat petunjuk. Wa man istansara biha mansur, barang siapa yang mencari pertolongan dengan sunnah tersebut, maka dia akan ditolong. Wa man khalafaha ittaba'a ghaira sabilil mu'minin wa wallahu Allahu ma tawalla, barang siapa yang menyelisihinya, maka sungguh dia telah mengikuti bukan jalan kaum mukminin, dan Allah palingkan dia ke arah dia mana berpaling. Ya, ini yang muqaddimah riwayat-riwayat dari Al-Khatib Al-Baghdadi tentang berpegang dengan sunnah, ya, dan menjauhi ilmu kalam dan ra'yu, ya, ra'yu-ra'yu semata. Ya. Ya, lanjut ke halaman 22. Qala Abu Bakar, ya, berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Ya. Beliau menjelaskan secara ringkas, ya, apa keutamaan sunnah Nabi SAW, apa yang ada di sunnah tersebut. Ya. Walau anna sahibar ra'yi al-madmum syaghala nafsahu bima yanfa'ahu min al-ulum, seandainya saja sahibur ra'yi al-madmum, ya, orang yang berpegang dengan ra'yu yang tercela, yakni ilmu kalam, ya, semata-mata, ya, pendapat saja, syaghala nafsahu bima yanfa'ahu min al-ulum, ya, seandainya dia menyibukkan dirinya dengan yang ilmu-ilmu yang bermanfaat, wa talaba sunana rasuli rabbil alamin, dan dia mencari, ya, belajar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtafa athar al-fuqaha wal muhaddithin, dan dia mengikuti, ya, jejak para ulama fuqaha dan ahli hadis, la wajada fi dhalika ma yughnihi amma siwahu waqtafa bil athari an ra'yihi alladhi ra'ahu, niscaya dia akan mencukupkan dengan hal tersebut, ya, dari selainnya, dan mencukupkan dengan athar dari ra'yu yang dia pegang. Li'anna al-hadith yashtamilu ala ma'rifati usulit tauhid. Ya, beliau jelaskan keutamaan athar, keutamaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena, ya, hadis tersebut yang mencakup kepada, ya, pengenalan tentang usul tauhid, pokok-pokok tauhid. Ya, hadis Nabi mencakup tauhid. Ya, berapa banyak ulama yang mengarang kitab-kitab akidah isinya hadis. Ya, isinya hadis, athar dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Kitabut Tauhid Imam Ibnu Khuzaimah, ya, kurang lebih sekitar 600 hadis athar, ya, ya, masya Allah, ini kitab yang bagus sekali. Beliau bawakan athar, bawakan judul bab, di akhirnya beliau jelaskan ya tentang makna dari athar tersebut. Imam Ad-Darimi ar-Raddu 'ala Jahmiyah, isinya athar ya, hadis-hadis Rasulullah SAW. Selain athar Rasulullah ya, athar dari para sahabat ya, minimal tabi'in ya, paling mentok tabi'ut tabi'in, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i ya, athar. Jadi bukan ru'yu mereka semata ya, demikian para ulama ahlul hadis ya, ilmu mereka itu mencakup tentang tauhid, wabayan, wabayani maja'a min wujuhil wa'di wal wa'id, dan tentang ya, tentang berbagai macam ya, janji dan ancaman ya, pahala dan dosa, wa sifati rabbil alamin ta'ala an maqalatil mulhidin, dan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maha tinggi Allah dari perkataan-perkataan orang yang menyimpang, orang-orang yang ilhad ya, berbeda dengan ahlul kalam. Ahlul kalam itu membahas sifat Allah dari ra'yu mereka ya. Ahlul athar, ahlul sunnah gak ada yang seperti itu, tidak mau seperti itu ya. Membahas sifat Allah athar, riwayat. Kalaulah membahas ya, pembicara tentang sifat Allah, didahului dengan athar, kemudian diterjemahkan, dijelaskan, menggabungkan athar yang satu dengan athar yang lain, menjelaskan athar tersebut secara bahasa Arab, menjelaskan athar tersebut dengan tafsir para sahabat ya. Seperti itu ulama ahlul sunnah ya, seperti Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Bukhari di Khalqu Af'alil Ibad ya. Para imam ahlu sunnah di kitab-kitab mereka, banyak ulama ahlu sunnah judulnya Ar-Raddu 'ala Jahmiyah ya, isinya apa? Athar ya, athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhbari 'an sifatil jannati wan nar, ya, kabar tentang sifat surga dan neraka. Wa ma'adallahu fihima bil muttaqin wal fujjar, dan apa yang Allah sediakan ya untuk mereka ya di surga, di dalam surga dan neraka, untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berdosa di neraka. Wa ma khalaqallahu fil aradin was samawat min sunufil ajaibi wa azimil ayat, dan apa-apa yang Allah ciptakan di bumi dan di langit ya, dari berbagai macam keajaiban-keajaiban dan ayat-ayat yang agung. Wa dzikril malaikatil muqarrabin, ya, dan tentang ya sifat-sifat malaikat Allah yang didekatkan. Wa na'ti as-safina wal musabbihin, ya, malaikat-malaikat yang bersaf-saf dan malaikat-malaikat yang bertasbih. Ya, wa fil hadithi qisasul anbiya wa akhbaru zuhad wal awliya, ya, di hadis ada kisah-kisah para nabi. Ya, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan orang kafir sendiri bersaksi, tidak ada biografi orang ya, manusia yang lengkapnya sebagaimana biografi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, telitinya sebagaimana biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahirnya, bahkan jangan dari lahir. Ya, riwayat tentang kisah ayahnya, ibunya, ya, ketemu saja ada. Ya, diriwayatkan oleh ulama siar. Ya, ulama sirah. Ya, diriwayatkan, ada riwayatnya. Ya, walaupun riwayatnya ya sebagiannya itu tidak sahih. Ya, karena kisah terutama sebelum Nabi SAW diangkat jadi Nabi, tentu saja yang menukilnya itu kebanyakan ya ada orang-orang yang wafat di Mekah atau ya dan semacamnya, bukan orang-orang yang kemudian hijrah ke Madinah. Ya, ini qadimul wafat, wafatnya terlebih dahulu. Ya. Beda dengan riwayat-riwayat di Madinah. Riwayat-riwayat di Madinah itu dobetnya itu lebih kuat. Ya, kenapa? Karena disampaikan kepada riwayat yang belakangan yang juga mereka sudah lama Islamnya ya, ulama tabi'in sudah kuat Islamnya ya. Nabi SAW biografi dari lahirnya, nyusunya sama siapa, ibu susuannya siapa ya, ada ibu susunya siapa saja ya, lengkap biografinya ya, umur sekian terjadi peristiwa ini ya, umur sekian Nabi SAW yang akan jadi Nabi, berbagai macam riwayat tentang Jibril ya, Masya Allah, sampai wafatnya. Bagaimana Abu Bakar, perkataan Abu Bakar ketika wafatnya, perkataan Umar ketika wafatnya, lengkap. Ya, biografi paling lengkap tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada tentang biografi nabi-nabi yang lainnya. Ya, kisah-kisah nabi-nabi yang lainnya. Wa akhbaru zuhad wal awliya. Ya. Kabar-kabar tentang orang-orang yang zuhud dan para wali-wali Allah. Ya, athar tentang para sahabat. Para sahabat wali Allah. Ya, para sahabat itu wali Allah. Seluruh para sahabat sudah dijamin surga. Ya, seluruh para sahabat sudah dijamin surga. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan ya 'inda Allah. minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wa kullu, setiap mereka, yakni setiap para sahabat, baik yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah maupun setelah Fathu Mekah, wa'adallahu al-husna, sudah Allah janjikan surga. Ya, sahabat, seluruh para sahabat itu wali Allah, sudah Allah janjikan surga. Wa mawa'izul bulagha, ya, dan ya mauizah-mauizahnya ahli balaghah. Ya, di antara para yang mereka ada yang ahli bahasa, Hasan bin Thabit, ya, ahli syair. Ya, balaghahnya tinggi. Ya, bahkan ya Nabi SAW perintahkan Hasan bin Thabit, ya, ajibhu wa ayyidhu wa ayyidhu bi ruhil qudus. Ya, jawab orang-orang kafir tersebut dan Allah kuatkan engkau dengan ruhul qudus. Ya, masyaallah. Lalu dijawab, ya, bantahan kepada orang kafir Quraisy dengan syair yang indah sekali tentang berpegang dengan agama Islam dengan balaghah yang tinggi. Ya, Hasan bin Thabit di antara sahabat yang masih ya bersyair walaupun setelah masuk Islam. Ya. Syu'ara sahabat di antara Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik, ya, Abu Ubaidah, Abdullah bin Rawaha. Ya, syu'ara sahabat. Hasan bin Thabit tetap banyak bersyair. Ya, Abdullah bin Rawaha dia enggak bersyair lagi setelah turun Al-Qur'an. Ya, apalagi setelah turun surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu turun di Mekah. Ya, di akhirnya wasy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Ya, wa annahum fi kulli wadi yahimun. Ya. Syu'ara itu hanya diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tapi Allah kecualikan. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa dzakarullaha katsira. Kecuali yang syair tapi juga masih ya beriman, beramal saleh, ya, dan berzikir kepada Allah yang banyak. Ya, itu rukhsah. Masih tetap boleh bersyair seperti Hasan bin Thabit, ya, ahli balaghah juga ahli syair. Wa kalamul fuqaha wa siyaru mulukil arabi wal ajam, ya, ada perkataan para fuqaha di athar, ya. Kalau kalian baca Sunan At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi itu ada pendapat para fuqaha, yang pendapat para fuqaha tersebut diriwayatkan dengan sanad oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, athar juga ada kalam fuqaha, ya. Wa siyaru mulukil arabi wal ajam, dan sirah-sirah, ya, raja-raja orang Arab dan Ajam. Ya. Intinya, ya, bahwasanya sunnah atau athar tersebut yang mencakup ilmu yang amat banyak. Ya, sunnah tersebut dan athar yang mengandung ilmu yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu beliau karang kitab ini, ya, untuk ya lebih menyemangati kaum muslimin untuk mempelajari sunnah, ya, mempelajari athar-athar tersebut. Ya. Bagian yang selanjutnya, wa fihi tafsirul Qur'anil Azim wa fihi min ad-dunya wa dzikril hakim wa qawil sahaba fil ahkam ya al mahfuzah anhum. Ya, di sunnah itu ada tafsir Al-Qur'an. Ya, tafsir Al-Qur'an, ya, di antara tafsir yang kuat tafsirul Qur'an bil Qur'an. Ya, mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka itu mendapat petunjuk. Ya, Abu Bakar mendengar ayat ini, dia lanam, ya Rasulullah, bagaimana ini? Ayyuna lam yuzlim nafsahu? Ya, siapa kita yang tidak menzalimi dirinya? Nabi SAW menjelaskan ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ya, laisa kama tafham, walakinnahu kama qala Luqman libnihi. Tapi itu sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, kezaliman di ayat Al-An'am maksudnya adalah asyirik, ya, kesyirikan. Ya, tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Setelahnya tafsir Al-Qur'an dengan sunnah. Ya, tafsir Al-Qur'an dengan sunnah. Ya, dan juga ya di antara kabar-kabar ya dan juga ya peringatan-peringatan. Ya, beliau jelaskan ya keutamaan ya dari sunnah, sunnah dan athar tersebut. Ya, dan beliau jelaskan ya pada paragraf ya yang selanjutnya dan selanjutnya lagi. Wa kullu fi'atin tatahayyazu ila hawa tarji'u ilaih aw tahtas aw tastahsinu ra'yan ta'kufu alaih siwa ashabil hadith fa innal kitaba 'uddatuhum was sunnatu hujjatuhum. Ya, setiap kelompok itu dia berpegang erat dengan hawa, dengan hawa nafsunya. Hawa itu kalau dimutlakkan dia lebih kepada bid'ah. Dia berpegang kokoh dengan bid'ahnya, terjauh ilaih, kembali ke bid'ahnya, ya, atau kepada ilmu kalam misalnya, ya, Jahmiyah kepada ingkar asma dan sifat, ya, mereka itu berpegang dengan bidahnya itu, kokoh dengan bidahnya, ya. Wa tahsinu ra'yan ta'kufu alaih, mereka menganggap bagus pendapat yang mereka ukuf alaih, i'tikaf, berdiam di pendapat tersebut, mereka menetap di pendapat tersebut, semata-mata pendapat, semata-mata hawa nafsu, semata-mata bid'ah, tidak memiliki hujah dari Al-Quran dan Sunnah. Siwa ashabil hadis, selain ashabul hadis, ya, ashabul hadis, fa'innal kitaba uddatuhum, ashabul hadis, Al-Quran itu bekal mereka, pegangan mereka. Wasunnatu hujjatuhum, sunnah adalah hujjah mereka. Warasulu fi'atuhum, wa ilaihi nisbatuhum, Rasulullah SAW adalah kelompok mereka dan kepadanya mereka menisbatkan. La yu'arrujuna 'ala al-ahwa, ya, mereka tidak melihat sama sekali kepada hawa-hawa tersebut, kepada bid'ah-bid'ah tersebut. Wa la yaltafituna ila al-ara', mereka sama sekali tidak berpaling kepada, ya, semata-mata pendapat tersebut. Yuqbalu minhum ma rawau 'anil rasul, ya, dari ahli bid'ah, dari ahli ra'yu tersebut hanya diterima jika ada diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah baru diterima. Ya. Wa humul ma'muluna 'alaihi wal 'udul. Ya, mereka itu yakni ashabul hadis adalah orang-orang yang, ya, amanat, ya, terpercaya. Ya, wal 'udul, dan mereka orang yang adil. Orang yang adil, apa itu adil? Ya, definisi adil apa? Kalau definisi Al-Khatib Al-Baghdadi, definisi Ibnu Hajar Al-Asqalani dan banyak ulama hadis di kitab Mustalah, ya, man lam yartakib al-kaba'ir wa la yusir 'ala as-sagha'ir wa la yartakib, ya, khawarim al-muru'ah, ya, tidak melakukan dosa besar, tidak terus-menerus dalam dosa kecil, dan juga tidak melakukan hal-hal yang menafikan kewibawaan. Itu definisi Ibnu Hajar. Tapi ulama belakangan ada yang mengkritik, ini definisi yang sulit. Ya, barangkali tidak ada yang memenuhinya kecuali zaman salafus saleh saja. Ya, zaman salaf saja. Ya. Makanya sebagian salaf, sebagian ulama hadis di zaman salaf, ya, karena menolak bab khawarimul muru'ah, ada yang menolak sebagian hadis ulama hadis. Gara-gara apa? Gara-gara ulama hadis itu dia diri di atas hewan. Hewan kan didudukin. Dia malah berdiri di atas hewan. Waduh, ini ulama hadis tepi diri dan setan, saya enggak mau ambil hadisnya. Sebagian salaf ada yang seperti itu, sampai seperti itu. Kenapa? Karena itu dianggap khawarimul muru'ah. Ya, muasa diri, hewan itu duduk, bukannya diri. Ya, seperti itu. Kalau ini diamalkan, ya, barangkali definisi adil itu enggak ada lagi di zaman setelahnya. Ya, makanya wallahu alam, saya pun lebih condong definisi adil itu menurut Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Imam Ibnu Abi Hatim di manaqib Imam Syafi'i, ya, al-mu'addal man kana ta'atuhu ghalibatun, yang ketaatannya itu dominan. Dominan taat daripada maksiat. Ya. Ya, adapun yang bukan adil, man kanat ma'siyatuhu ghalibatan. Ya, sedangkan yang tidak adil itu yang dia dominannya bukan dominannya dia maksiat. Ya, dominannya bukan ketaatan. Ya, ini al-ibrah bil ghalib. Ya, patokannya dengan dominan. Ya, wallahu alam. Ya, definisi Imam Syafi'i itu lebih mencakup dan lebih mungkin diamalkan oleh orang-orang yang setelahnya. Ya, lebih mungkin untuk diamalkan. Ya. Selanjutnya, idza ikhtulifa fi haditsin kana ilaihim murujuu'. Jika diikhtilafkan tentang suatu hadis, ya, dikembalikan kepada mereka, ya, ulama hadis. Ini terutama ulama hadis, ya, mereka yang jadi patokan, ya, tentang ikhtilaf tentang hadis, apakah sahih tidaknya hadis, atau tentang al-jam'u bainal ahadith, mukhtaliful hadis, hadis yang zahirnya ada khilaf, bagaimana menggabungkannya, ya, ulama hadis yang mengetahuinya. Fama hakamu fihi fahuwal maqbulul masmu', yang mereka hukumi dengannya itu adalah, ya, riwayat yang diterima dan didengar. Wa minhum kullu alimin wa faqihin wa imamin rafi'in nabihin wa zahidin fi qabilatin. Ya, di antara mereka, ya, di antara para ashabul hadis tersebut ada ulama yang faqih, ya, imam yang tinggi, ya, kedudukannya, imam yang zuhud, ya, di qabilahnya. ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, memenuhi sifat-sifat tersebut. Ulama hadis sekaligus ulama fikih, ya, dan ini kedudukan ulama yang tertinggi, yakni faqihun muhaddits, yang menggabungkan ilmu fikih dan hadis sekaligus, ya, dan memang tidak banyak yang bisa menggabungkan, ya, kedua ilmu tersebut, ya. Dan Imam An-Nawawi, ya, ketika menafsirkan hadis, ya, mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaitsil katsir, permisalan yang aku diutus petunjuk, ya, ilmu dengannya seperti hujan. Ya, tanah ada tiga macam, ada yang paling subur, ada yang menahan air, ada yang air itu masuk tidak menumbuhkan tanaman. Yang paling subur itu fuqaha muhaddithin, ya. Imam Nawawi jelaskan bahwa paling subur itu fuqaha muhaddithin. Mereka ahli hadis, hafal hadis, tahu sahih dhaifnya hadis, juga mampu untuk istinbat, ya, mampu untuk istinbat, ya, fikih dari hadis-hadis tersebut, ya. Wallah alam, ya, intinya ini pujian-pujian beliau kepada, ya, ulama hadis, ya, atau ashabul hadis. Ya, riwayat halaman yang selanjutnya, ya, dari, ya, Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, la yazalu unnasun min ummati mansurin la yadurruhum man khadalahum hatta taquma sa'ah. Ya, tentang ashabul hadis, ya, mereka adalah orang yang paling berhak termasuk dalam hadis ini. Ya, akan ada senantiasa manusia min ummati, dari umatku, mansurin, mereka ditolong. Hadis Taifah Mansurah. Ya, Taifah Mansurah, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum. Ya, tidak bermudarat kepada mereka orang-orang yang meninggalkan mereka, orang-orang yang menjauhi mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta taqumas sa'ah. Ya, hingga tegak hari kiamat. Ya. Ya, nanti ada, ya, sebagaimana penafsirannya. Ya, halaman yang selanjutnya, ya, Ali bin Madini. Ya, Ali bin Madini. Baca coba sanadnya, ya. Haddatsana Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Ya, ini Imam Abu Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, muridnya Ali bin Madini, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Yahya bin Ma'in, muridnya para ulama hadis. Ahli bid'ah sangat benci kepada Imam Ad-Darimi yang ini. Bukan Imam Ad-Darimi Abdurrahman, ya, Ad-Darimi, Syekhul Bukhari wa Muslim, ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, bukan. Ada lagi Imam Ad-Darimi yang satu lagi. Ahli bid'ah sangat benci yang Imam Ad-Darimi yang ini. Kenapa? Karena dia punya kitab Tauhid, isinya athar, ya, isinya athar, ya, Ar-Rad ala Jahmiyah dengan An-Naqdu ala Bishir al-Marisi al-Anid fi maftara ala Allahi fi Tauhid. Ya, itu dua kitab akidah beliau, kitab akidah Ahlu Sunnah, ya, isinya athar, dan ada penjelasannya sekaligus bantahan kepada ahli bid'ah. Ya, bantahan kepada ahli bid'ahnya itu bisa mencakup kepada mazhab Jahmiyah, Mu'tazilah, dengan mazhab-mazhab yang dia, ya, apa, ada kemiripan dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah, mengambil sisi Jahmiyah dan Mu'tazilah walaupun tidak 100%. Ahlu ta'wil, seperti ahlu ta'wil, ada juga bantahannya. Maka ahli bid'ah dari zaman ke zaman sangat benci kepada beliau ini, ya, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Padahal beliau ahlu sunnah, murid ulama ahlu sunnah, di atas akidah ahlu sunnah, ya, muridnya Ali bin Madini, ya, selevel dengan Imam Bukhari walaupun tabaqah lebih rendah, ya, karena dia wafat, ya, kalau tidak salah 280 Hijriah, sedangkan Imam Bukhari 256 Hijriah, tabaqah yang lebih rendah sedikit dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Ali bin Madini tentang hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum. Ya, akan ada senantiasa di antara umatku ta'ifah, segolongan, ya, ta'ifah dalam bahasa Arab itu yasluhu li wahid wa yasluhu lil jamaah, bisa untuk satu orang, bisa untuk banyak orang, ya, ta'ifah secara bahasa, ya. Makanya di sebagian tafsir salaf, ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, al-jamaah, ya, antakuna alal haq wa intkunta wahda, engkau berada di atas kebenaran walaupun sendirian. Kenapa? Karena hadis ta'ifah itu pun, ya, masuk kepada hal tersebut, yakni salihah fil lughatil arabiyah, sah secara bahasa Arab, ya, golongan yang ditolong oleh Allah berpegang dengan kebenaran, ya, walaupun jumlahnya sedikit, ya, walaupun jumlahnya sedikit. Kata Imam Ali bin Madini, hum ahlul hadis, وَالَّذِينَ يَتَعَهَدُونَ مَذَاهِبَ رَسُولُ sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ahlul hadis, ya, dan orang yang mencari-cari bagaimana mazhab Rasulullah, ya, bagaimana Rasulullah tentang masalah ini, ya, bagaimana Rasulullah tentang ini, cari hadis Rasulullah, ya, setiap masalah coba ada enggak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَيَذُبُّونَ عَنِ الْعِلْمِ, ya, dan mereka membela ilmu. وَلَوْ لَاهُمْ لَمْ تَجِدْ عِنْدَ الْمُعْتَزِدَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَةِ وَأَهْلِ الْإِرْجَاءِ وَالرَّأِي شَيْئًا مِنَ السُّنَةِ. Seandainya bukan karena mereka, bukan karena ashabul hadis, maka engkau tidak akan dapati mu'tazilah, rafidah, jahmiyah, murjiah, ahlu ra'i. Mereka sama sekali tidak akan punya hadis, ya. Mereka sama sekali tidak akan punya hadis kalau bukan karena para ashabul hadis, ya. Ahli bid'ah tersebut tahu hadis dari mana? Dari ashabul hadis, dari para ulama ahlu sunnah, ya. Mereka dapat hadisnya dari mana? Dari ashabul hadis, ya. Atau ulama hadis punya kitab, mereka baca kitabnya, baru mereka tahu hadis. Yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka ambil, yang gak sesuai, wah ini pasti ada do'ifnya nih, dicari-cari do'ifnya, ya. Wah ini gak mutawatir nih, makanya saya gak mau pakai, ya. Buat kaidah, ya, bahwa tidak bisa menetapkan, ya, akidah dengan kecuali dengan hadis mutawatir, ya. Seminimal-minimal riwayat 2. Kalau hadisnya ahad gak dipakai, ya. Buat kaidah sendiri. Kenapa? Karena, ya, dengan bodohnya, ya, ahli bid'ah terutama ini, dengan bodohnya mereka menolak hadis-hadis Nabi SAW yang aslinya mutawatir, ya, tentang azab kubur. Itu mutawatir, ya, mutawatir maknawi, ya. Kenapa? Karena aslinya mereka bodoh hadis juga, ya, bodoh hadis, ya. Ya, ini diantara, ya, fadilah, ya, ulama hadis. Ya, faqad ja'ala rabbul alamin at-ta'ifata al-mansura khurrasaddin. Ya, Allah rabbul alamin menjadikan golongan ini sebagai penjaga agama. Wa sarafa 'anhum kaidal mu'anidin. Allah palingkan dari mereka tipu muslihat orang-orang yang, ya, mu'anid. Ya, ahli bid'ah yang kekeh, kalau bahasa ini, ya. Bahasa Indonesianya apa, ya? Kekeh di atas bid'ahnya. Inad, itu inad. Ya, at-tamassuk 'ala ad-dhalalah, inad itu. Bukan termasuk di atas sunnah, tapi termasuk di atas kesalahan. Litamassukihim bisyari'il matin. Ya, karena mereka berpegang dengan syariat yang kokoh. Waqtifaihim athara sahabah aw tabi'in fasya'nuhum hifdzul athar. Ya, dan mereka mengikuti athar para sahabat dan tabi'in. Ya, maka urusan mereka adalah menghafal athar, menghafal hadis. Ya, sebisa mungkin kita hafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekuat kita. Para ulama terdahulu hafal hadis dengan sanadnya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari Rasulullah SAW. Hatta Khatib al-Baghdadi. Khatib al-Baghdadi itu sanadnya sudah panjang, tapi beliau juga hafal dengan sanadnya. Sampai ulama, beberapa ulama, ya, sezaman beliau seperti Imam Ibn Abdul Bar, juga kitab-kitab beliau itu dengan sanad, ya. Padahal mereka termasuk ulama yang mutaakhir. Begitu pun ulama yang setelah Imam Al-Baghawi, juga imam setelahnya Al-Qadi Iyad. Wallah, sepengetahuan saya beliau di antara ulama yang akhir yang mengarang kitab masih dengan sanadnya sendiri sampai Nabi, sanadnya sendiri sampai sahabat masih ditulis sambung. Adapun ulama setelahnya rata-rata sudah menghapus sanad. Walaupun mereka punya juga aslinya. Tapi mencukupkan menukilkan dengan kitab terdahulu. Ya. Ya, mengikuti athar, ya, para sahabat dan tabi'in, ya, mereka itu menghafal athar. Waqat'ul mafawizi wal qifar. Ya, mereka menempuh mafawiz, mafazah itu gurun. Menempuh gurun dan tanah kosong. Ya, ulama hadis, ya, belajar hadis di zaman dahulu enggak seperti kita belajar hadis, download kitab hadis, ya, beli kitab hadis. Wah, kitab hadisnya bagus nih, hardcover. Ya, mengkilap emas. Ya, udah jadi kitab atharnya penuh. Ya, mudah sekali kita menempuh hadis. Ulama terdahulu tidak, ya. Mereka rihlah, ya, dalam menempuh ilmu hadis. Ya, mau baca tentang itu, Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis, punya kitab khusus, ya, tentang hal tersebut. Rihlah dalam menuntut ilmu hadis dan menuntut ilmu secara ilmu itu sunnatus salihin, sunnahnya orang-orang yang saleh, sunnahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika khutbah di kaumnya, ya, siapa manusia yang paling alim? Qala ana, saya. Allah kemudian menegur Nabi Musa. Ya, thammata 'abdun huwa a'lamu minka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan lainnya. Ada hamba yang lebih alim daripada engkau. Ya, di negeri ya jika engkau idza ya fi majma'il bahrain idza taqatta al-huta fa huwa thamma. Ya, di pertemuan dua laut. Ya, daerah mana ulama khilaf tentang hakikat daerahnya itu. Kalau engkau kehilangan ikanmu, dia ada di situ. Musa alaihissalam rihlah mencari ilmu. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Ya, ketika Musa berkata kepada fatahu, ya, anak buahnya Yusha bin Nun yang kelak sepeninggal Nabi Musa dia jadi nabi. Ya, berkata kepada ya, anak buah ini fatahu, ya, saya tidak akan ya berhenti sampai ke majma'ul bahrain, pertemuan dua lautan. Ulama khilaf tentang tempatnya. Ada yang bilang pertemuan lautan Mediteran dengan laut ini, ada yang bilang laut ini, ulama khilaf tentang tempatnya. Au amdiya hukuba, hingga saya tempat sampai tempat itu atau berlalu hukub. Hukub itu jamak dari saya lupa hiqb atau haqbun. Yang haqbun itu 80 tahun. Kalau sudah lewat lebih dari 80 tahun enggak dapat-dapat baru saya berhenti. Ya, cari-cari sampai bertahun-tahun enggak dapat baru saya berhenti. Masyaallah, seperti itu Nabi Musa yang bersemangatnya menuntut ilmu. Kalau kita baca kisahnya, Nabi Musa menuntut berapa ilmu? Ilmunya berapa? 3. Ya. Hanya 3 ilmu, tapi ini ilmu yang berharga, ilmu ghaib. Ilmu ghaib yang dimiliki oleh hamba Allah yang saleh tersebut, yang wallahu a'lam, ulama khilaf juga hakikat hamba Allah saleh tersebut yang lebih rajih, dia itu nabi. Ya, dia itu nabi Khidir alaihissalam. Ya, dan dia adalah nabi. Ya, 3 ilmu Musa sampai safar. Jabir bin Abdullah safar dari Madinah kepada Abdullah bin Unais di Damaskus. Ya. Berapa kilo itu? Ya, ribuan kilo. Hanya untuk apa? Bertanya tentang satu hadis. Para ashab Abdullah bin Mas'ud di Kufah belajar hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi hadis Abdullah bin Mas'ud ini ternyata hadisnya nazil. Abdullah bin Mas'ud juga dengarnya dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masih hidup di Madinah. Ashab Abdullah bin Mas'ud safar dari Kufah ke Madinah. Ribuan kilo. Hadisnya sudah tahu mereka, hanya mencari sanad yang ahli. Dari Umar mau dengar langsung. Ya. Maka dalil-dalil ini sudah mencukupkan bagi para ulama hadis menjadi penyemangat mereka untuk safar dalam menuntut ilmu. Ya, safar dalam belajar hadis. Ya, walaupun sedikit. Walaupun cuma punya satu hadis, cuma punya beberapa hadis. Ya, cuma punya beberapa hadis. Bahkan beberapa ulama sengaja safar hanya untuk ngecek hadis. Ngecek, bukannya mau tahu, tapi ngecek hadis safar. Seperti Syu'bah bin Hajjaj. Ya, Syu'bah bin Hajjaj diriwayatkan di biografi beliau. Ya, beliau itu sampai safar mau ngecek hadis. Ya, Pak, beliau dapat hadis fadhailul Quran. Setiap surat ada fadilah, fadilah surat Al-Fatihah, fadilah surat ini. Fadilah. Wah, ini ada fadilahnya ini. Ya. Ini tapi aneh ini, sanadnya ini aneh. Siapa yang punya ini? Fulan. Fulan di kota mana? Di kota Hijaz. Ya, Syu'bah bin Hajjaj, Ahlul Basrah, safar ke Hijaz, dicek. Kamu dapat hadis ini fadhailul Quran, setiap surat dapat dari mana? Saya dapat dari si Fulan. Fulan itu di mana? Fulan di Yaman. Dia safar ke Yaman. Dapat ke Yaman syekhnya. Syekhnya, ya, safar lagi ke Yaman. Di Yaman, kamu dapat hadis ini fadhailul Quran dari mana? Ya, wah, kamu ngapain jauh-jauh ke sini? Saya dapat itu dari Ahlul Iraq. Ya, negeri kamu sendiri. Ngapain kamu jauh-jauh ke sini? Itu ada di Fulan. Ternyata dapat nggak jauh dari kota Basrah. Ya, syekh, seorang syekh. Ya, sufi, dia menyampaikan hadis, ya, hadis fadhailul Quran. Lalu ditanya oleh Syu'bah, ya, man haddatsaka bihadzal hadis? Ya, sanad ini ternyata berpulang kepada engkau. Siapa yang menyampaikan kepada engkau hadis-hadis ini? Ya, kata syekh tersebut, lam yuhadditsni ahad. Ya, enggak ada orang yang menyampaikan kepada saya. Ya. Tidak ada orang yang menyampaikan kepada saya, tapi saya lihat manusia lari dari Al-Qur'an. Ya. Manusia enggak sibuk dengan Al-Qur'an. Fakadzabna lahu. Ya, maka saya bohong. Ya, buat hadis ini supaya manusia condong balik lagi sibuk dengan Al-Qur'an. Ya, masyaallah. Syu' itu tahu, kita tahu bohongnya dari mana? Dari Syu'bah. Ya, maka ya, ucapkan kita berterima kasih banyak ya jazahullah khairan, ya Syu'bah bin Hajjaj, ya khidmah kepada hadis Nabi SAW dan sunnah itu khidmah yang sangat agung sekali, ya khidmah yang tidak sedikit. Jangankan untuk tahu hadis, untuk ngecek hadis saja beliau itu tidak segan-segan untuk safar ngecek hadis, ya. Bahkan Syu'bah itu diriwayatkan dari beliau, ya idza, ya kalau saya mendengar dari fulan itu satu hadis, ya ikhtalaftu ilaihi ashra marrat, ya kalau saya dengar dari fulan satu hadis, saya bolak-balik kepada si fulan 10 kali. Ngapain bolak-balik 10 kali? Ngecek hafalannya. Ngecek hafalan rawi tersebut. Coba berubah enggak hafalannya dari hadis yang dulu? Kalau sama, wah ini berarti thiqah. Sama wah thiqah. Wah sama hadisnya sama. Sama ketika dulu, seperti dulu dia dengar pertama kali, wah thiqah. Wah berarti si fulan ini thiqah. Saya udah cek hadisnya thiqah, hadisnya sahih. Seperti itu. Ya, dalam rangka menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syu'bah bin Hajjaj. Kecuali hanya satu rawi, dia bilang, hanya satu rawi, saya lupa namanya itu, dia tidak lakukan seperti itu. Karena dia balik kedua kali, rawinya sudah meninggal. Makanya Syu'bah gak mau meriwayatkan hadis dari si rawi tersebut, karena belum sempat dicek bolak-balik. Ya. Seperti itu, para ulama, safarnya, yang menjaga hadis Nabi SAW. Ya, kita naik angkot dua kali aja udah protes. Ya. Wah, tuh naik angkotnya dua kali itu. Tiga kali, udah protes. Naik motor baru, aduh itu satu jam naik motor itu jauh, ya, sudah protes, malu harusnya kita ulama hadis terdahulu. Ya. Ya, istirahat terlebih dahulu, ya, wallahualam, ya, insyaallah kita lanjutkan. Ya, insyaallah kita akan, ya, hasilnya banyak faedah sekali. Ya, inginnya baca satu persatu, tapi memang, ya, saya sudah kebayang ini kayaknya enggak bakal bisa baca satu persatu. Ya. Hatta kalau mau baca majlis sama saja, ini kalau enggak kecepatan kilat enggak bakal habis. Ya, tapi saya tidak mau kecepatan kilat seperti itu. Ya, mau kecepatan kilat enggak? Ya. Kalau Rasulullah SAW langsung jangan ya, tapi insyaallah kalau bisa kita istifadah ya, dari kitab ini ya, sebisa mungkin. Wallahu alam. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah istirahat. Biasanya bedanya ya ini dari nuskoh Arbainawai kan banyak kan? Jadi nuskoh patokannya Syekh Muhammad Al-Qasim. Syekh ini patokannya ke nuskoh ini. Maka ulama yang meriwayatkan dia pakai Qawalladhi, Qawallahilladhi, dia pakai nuskoh yang lain. Lebih ikhtimat dilihat di kitab hadis aslinya, Qawalladhi Bukhari dan Muslim. Nuskoh Sahih Bukhari dan Muslim berarti itu yang lebih utama sebenarnya. Walaupun nanti bisa juga kita katakan Imam Nawawi ada kalanya dia mengganti makna hadis, ikhtisar hadis. Itu boleh aja. Ikhtisar hadis, nanti ada ikhtisar hadis. Sama aja kan maknanya sama aja. Ayo,

Kemudian juga tentang yang dinukil dari para sahabat dan tabi'in, ya, tentang keutamaan tersebut, keutamaan hadis. Ya, waman ba'lahu minal ulama'i al-khalifin, dan juga orang-orang setelah mereka dari para ulama yang menggantikan sebelumnya. Fi syarafi ashabil hadis, ya, tentang kemuliaan para ashabul hadis. Wa fadlihim, dan keutamaan mereka. Wa 'uluwi martabatihim, dan ketinggian derajat mereka. Wa nubrihim, ya, keluhuran mereka. Wa mahasinihimul madhkurah wa ma'alihimul ma'thurah, ya, tentang kebaikan-kebaikan mereka yang disebutkan, ya, dan ma'alim, ya, alamah, tanda-tanda, ya, tanda-tanda yang baik juga, ya, tanda-tanda yang baik dari mereka yang diriwayatkan. Nah, intinya tentang keutamaan para ashabul hadis, ya, fadilah-fadilah mereka, ya, baik itu dari riwayat hadis Nabi SAW maupun ulama' para sahabat tabi'in maupun para ulama setelahnya, yang semoga, ya, setelah kita dari majlis ini, ya, kita bersemangat untuk belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya dari orang ini saja, langsung bukti nyata belajar hadis. Ya, hafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hanya satu hadis per hari, walaupun hanya setengah hadis, sedikit separuh hadis, tapi hafalkan. Ya, para sahabat-sahabat itu belajar seperti itu. Ya, kata Syu'bah, kunna natlubul ilma al-haditha wal-hadithain wal-mas'alata wal-mas'alatain. Dahulu kami belajar itu satu hadis, dua hadis, setiap hari satu hadis, dua hadis, satu masalah fikih, dua masalah fikih. Tapi terus seperti itu belajar seumur hidup. Ya, Imam Malik setiap hari belajar dari Az-Zuhri 40 lebih. Seperti misalnya Al-Bainawi, hari ini sama Zuhri belajar 40 hadis. Tapi kemudian keesokannya dites oleh Imam Zuhri, coba hadis yang kemarin apa saja. Disebutkan oleh Imam Malik dari hadis pertama sampai hadis 40. Wa nasitu naif, saya lupa lebihnya sedikit, lebih dari 40-nya Imam Malik lupa. Tapi itu sudah dipuji oleh Imam Az-Zuhri. Mawajatu man hafidhu hadal hifdha ghairi, saya tidak mengetahui ada orang yang hafal seperti ini selain saya. Jadi Imam Malik juga hafal 40 hadis satu hari, bisa kan? Ya, walaupun itu kalau jarang apa ini. Ya, walaupun kita tidak, ya, seperti mereka, usahakan ada. Ya, belajar hadis, satu hadis, susah nih satu hadis. Hadis Arba'in Nawawi. Kalau satu hadis susah, sepotong hadis lah, sepotong. Ya, susikan waktu belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepotong hadis. Besoknya sepotongnya lagi, seperti itu. Kalau tidak bisa satu hadis, ya, lama kelamaan itu banyak hadisnya, insya Allah. Ya, para ulama belajar seperti itu. Ma'amurin ayyam wal layali, bersama malam dan siang. Tapi terus belajar sedikit, terus belajar, terus. Ya, keutamaan para ulama hadis. Ya, kemudian bab maruya Rasulullah SAW fil hadi ala tablighi wal hifzi anhu. Ya, bab yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang anjuran menyampaikan dari Nabi SAW dan menghafalkan. Ya, menghafal kalau bisa. Kenapa? Karena Nabi SAW sebutkan keutamaannya juga bagi yang menghafal. Ya, qauluhu SAW balighu anni walau ayah wa hadithu an bani an wa hadithu anni wa takdimu alai. Hadis ini, ya, Imam Bukhari berbeda diriwayatkan dengan, ya, beberapa sanad. Langsung di halaman 28 yang bagian bawahnya itu, balighu anni walau ayah. Nah, hadis ini asalnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahih Imam Ahmad dan dalam musnadnya. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau ayah, walaupun hanya satu ayah. Ya, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, liyusari'a as-sami' 'ala at-tabdhi'. Yaitu, Pak, anjuran ketika kita sudah mengetahui satu ayat Al-Quran, ajarkan kepada orang lain. Tapi satu ayat dengan pemahaman yang benar. Sudah tahu satu ayat dengan pemahaman yang benar, kita ajarkan kepada orang lain. Kata Hafiz Nabi SAW, walau ayat. Yaitu, Pak, walaupun kita hanya paham satu ayat, tapi pemahaman yang benar tersebut, hafal satu ayat tersebut, ajarkan kepada orang lain, paling tidak keluarga kita. Paling tidak keluarga kita, walaupun hanya satu ayat. Ya, paling tidak keluarga kita. Ya, Allah berfirman, wa adhi akhir asyirat akhir akrabin, ya, beri peringatan kerabat-kerabatmu ya dekat. Ya, para sahabat ketika turun ayat hijab satu ayat, ya, besok dengan perempuan-perempuan mereka ya langsung pakai hijab. Nggak nunggu, waduh cari model dulu, ini modelnya gimana ya, waduh bahannya yang cocok main panas gimana ya, tidak, langsung ajarkan, balik ke rumah ajarkan istrinya ya, mereka ambil ya apa mulut tuh tirai ya, tirai pintu mereka diambil langsung jadi jilbab, walau ayat, walaupun hanya satu ayat, tapi tentu saja dalam pemahaman yang benar, tafsir yang benar, hati-hati kalau menyampaikan tafsir. Kata Sufyan bin Uyainah, ittaqut tafsir fa innahu riwayatun 'anillah. Hati-hati tentang tafsir karena itu riwayat dari Allah. Ya, karena tafsir ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjelaskan apa yang Allah inginkan dengan ayat ini berbahaya. Maka dengan harus dengan pemahaman yang benar. Wa hadditu 'an bani Israil wa kharaj. Sampaikan dari bani Israil wa kharaj dan tidak mengapa. Ya, ini ada beberapa pemahaman dari para ulama, ya, sebagian ulama yang memahami, yakni mubah menyampaikan kisah-kisah Bani Israel, yang mubah, ya, bukan hadithu itu amr al-amr liwujub, bukan liwujub. Wal haraj itu menafikan kewajiban, yakni boleh kalian menyampaikan kisah-kisah Bani Israel. Sebagaimana yang menafsirkan, yakni la ta'jubu fi, jangan kalian heran tentang Bani Israel. Bani Israel itu kisahnya menganeh-aneh. Jangan kalian heran. Ya, silakan sampaikan. Imam Syafi'i menghasilkan bahwa ini ya hadithu an bani Israil maksudnya adalah ma la yuqta' kadibuhu, yang bukan dipastikan bahwa itu dusta. Karena dusta itu tidak halal. Ya, bagaimanapun juga dusta itu tidak halal. Maka kalau yang sudah pasti dusta dari bani Israil seperti apa kisah-kisah ya ahlul kitab tentang beberapa nabi mereka yang berzina, bahkan itu ada di kitab mereka, di Injil, di Taurat yang sudah dirubah tentu saja. Yang beberapa nabi berzina dengan ini tentu saja ini bohong. Ya, kebohongan yang besar tentu ini yang tidak diperbolehkan, bahkan itu justru wajib kita dustakan. Ya, harus kita dustakan. Bukan yang seperti ini yang diizinkan untuk dikisahkan. Hadits an bin Israil Israil wala haraj man kadaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berdusta 'alayya, berdusta atas nama muta'ammidan dengan sengaja, ya falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka. Ya, ini ancaman yang keras sekali ya dari dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya hadis palsu. Ya, hadis palsu itu tidak boleh disampaikan illa ma'abayani kadibihi, kecuali dengan penjelasan palsunya. Hadis ini palsu. Menjelaskan hadis, menyampaikan hadis, hadis yang palsu, tidak dijelaskan kepalsuannya, khawatir termasuk hadis ini. Khawatir termasuk hadis ini. Dan ini yakni bagian yang terakhir. Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan, itu termasuk yang mutawatir. Hadis mutawatir. Man kadzaba 'alayya tabahan mutawatir lafzi. Mutawatir lafaznya seperti ini. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir lafzi. Ya, tidak boleh dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan para ulama membahas bahwa ya, sepakat para ulama dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dosa besar. Sebagaimana mengatakan bahwa dusta atas nama Nabi itu kufur. Ini perkataan Imam Abu Muhammad Al-Juwayni, ayahnya Imam Abu Ma'ili Al-Juwayni, pengarang kitab Al-Waqa'. Ulama ayahnya itu juga ulama, Imam Abu Muhammad Al-Juwayni. Menurut dia yang dusta atas nama Nabi SAW kufur. Tapi ini ya, tidak didukung oleh pendapat ulama yang lain. Wallahu'alam, ya, barangkali nazar beliau melihat hadis ini mutawatir. Hadis ini mutawatir dan mengingkari hal yang mutawatir ya, itu bisa masuk kepada kekufuran. Mengingkari hal yang mutawatir itu bisa terjatuh kepada kekufuran. Tapi tetap ya, jumhur ulama berpendapat bahwa dusta atas nama Nabi SAW itu dosa besar, tidak sampai kufur. Sebagian ahli ibadah mereka dusta atas nama Nabi SAW lalu berkilah, Nahnu la nakdhibu alaih. Kita bukan dusta atas nama Nabi SAW yang merugikan. Walakinna nakdhibu lahu. Kita dusta untuk membantu Nabi SAW. Beda huruf ala dengan la. Ala dengan la. Addu'u lahu, mendoakan kebaikan. Addu'u alaih, mendoakan keburukan. Yang dilarang di hadis al-kadhibu alaih, dusta atas nama Nabi SAW tapi yang buruk. Tapi kalau dusta atas nama Nabi SAW dalam rangka kebaikan, itu boleh. Ini tentu saja mazhab yang salah diikat oleh para ulama hadis. Ini mazhab sebagian ahli zuhud, sebagian sufi seperti ini, seperti yang ditemui oleh Syubah al-Hajjaj. Dia dusta atas nama Nabi SAW, menyampaikan Fadhailul Quran surat per surat ada fadilahnya. Itu dusta semua. Tapi tidak menafikan bahwa beberapa surat Al-Quran itu ada fadilahnya. Ada hadis-hadis yang sahihnya. Jadi beberapa nafas, ya salah semua, kita hanya baca satu saja. Bab yang selanjutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam yubatilu syahidu al-ghaiba. Ya hendaknya asyahid yang menyaksikan langsung, yang mendengar langsung, menyampaikan kepada yang al-ghaib, yang tidak hadir. Ya, ini hakikatnya potongan hadis. Potongan hadis Nabi SAW ketika khutbah Arafah, ketika Haji Wada. Nabi SAW menyampaikan khutbah yang panjang, ya, beberapa panjang. Inna amwalakum wa aradakum, ya, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haram alaikum fi yawmikum hadha, ya, fi baladikum hadha, fi syarikum hadha. Ada potongan hadis ini. Di antara potongannya bagian ini, hanya ini saja yang diinginkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya. Makanya beliau katakan ana ikhtasartuhu di halaman 31, di bawahnya beliau sebutkan ana ikhtasartuhu. Saya meringkas hadis ini. Beliau hanya mengambil fadilah menyampaikan hadisnya saja. Aslinya ini hadis yang panjang tentang Haji Wada. Ya. Ala qadiban lagi syahidu minkumul ghaiban fa rubba muballighin aw'a min sami. Ya, hendaknya orang yang menyaksikan langsung menyampaikan kepada yang ghaib, yang hadir di majlis langsung menyampaikan kepada yang tidak hadir, kepada keluarganya, kepada yang tidak hadir. Ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia punya teman yang Ansar itu saling tukar ikut majlis Nabi SAW. Ya tanawwabu fil majlis, saling tukar ikut majlis. Ya, karena dia juga kebunnya bareng, mudharabah bareng dengan kebunnya. Satu hari Umar hadir majlis, sahabat Ansar ke kebun. Satu hari Umar ke kebun, sahabat Ansar ini ke majlis. Suatu hari di hari yang Umar ke kebun, sahabat Ansar di majlis. Lalu ketika pulangnya janjiannya seperti itu. Kalau kamu pulang dari majlis, ketok rumahnya, sampaikan apa, dapat ilmu apa, ya, apa ayat tertentu, apa hadis Nabi SAW bersabda apa. Muhammadan hadis Nabi SAW diubati musyahidat al-ghaibah. Ya Masya Allah, seperti itu. Ya, para sahabat soleh. Kalau lah tidak dengar, ya, mereka usahakan istidrak. Ya, capai bagaimanapun, dengan cara apapun, jangan sampai kelewatan ilmu. Ya, jangan sampai kelewatan ilmu. Farubba muballighin aw'a min sami. Ya, ada kalanya orang yang disampaikan aw'a itu lebih paham, lebih hafal min sami dari orang yang mendengar langsung. Ya, lebih paham dan lebih hafal dari orang yang mendengar langsung. Ya. Ya, hadis ini. Ya, hadis ini memiliki ya beberapa faedah. Di antaranya, ya para ulama berdalil dengan hadis ini ya, bolehnya riwayat ghairu fahim. Ada orang yang dia mendengar hadis tapi dia tidak paham fikihnya atau dia tidak paham istinbat-istinbat fikihnya, lalu menyampaikan kepada orang lain, itu boleh. Ya, itu boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW diyubalighu syahida al-ghaibah. Nabi SAW hanya qaid dengan syahadah. Orang yang menyaksikan langsung sampaikan kepada yang tidak dengar. Nabi SAW tidak mengkait dengan al-fahim. Yubadilu syahidu al-fahimu atau al-faqihu. Tidak, Nabi SAW tidak kait demikian. Dari sini ulama istinbat bahwa tidak disyaratkan menyampaikan hadis, atau kalau para ulama itu menyampaikan majlis sama hadis, tidak disyaratkan dia harus paham semua hadis. Tidak disyaratkan. ya, harus paham seluruhnya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menutup kemungkinan itu. Faruq bin Mubal lagi al-amin sami. Ya, di lafaz yang lainnya, lafaz yang selanjutnya, ya, ada hafaz. Farubba hamil fiqhin ghairu faqih. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Barangkali yang membawa hadis yang terkandung fikih ini dia tidak faqih. Barangkali dia membawa kepada orang yang lebih faqih, maka tidak disyaratkan harus paham keseluruhan hadisnya, tapi harus menyampaikan hadisnya secara dhabt. Benar hadisnya, jangan sampai salah. Disyaratkan dhabt, tidak disyaratkan paham. Bisa dipahami? Disyaratkan dhabt. Dhabt ada dua macam kalau ilmu hadis. Ada dhabtu sadr, hafal, hafal lafaznya. Ada dhabtu kitab. Dhabtu kitab, waduh hafalan kita ada ini, tapi kita nulis. Ataupun jangan kita dhabtu kitab, wah kita gak nulis tapi kita beli, ini udah ada ini. Apa-apa ini termasuk dhabtu kitab. Kalau zaman dulu itu sudah ada kitab yang masuk, kitab yang sudah dinasakh oleh tukang nasakh. Ya. Itu termasuk dhabt juga. Ya. Sampaikan hadis yang sudah termaktub, sudah ada. Ya, jangan sampai salah menyampaikan hadis. Kenapa? Karena khawatir kalau salah menyampaikan hadis, nanti itu ada patokan-patokannya lagi ya. Tidak boleh dia merubah lafaz hadis illa li'alimin bima yuhilul ma'ani. Kecuali bagi orang yang alim tentang hal-hal yang merubah makna. Ya, lanjutkan ke bagian selanjutnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu mar'an sami'a minna haditsan faballaghahu. Ya, fadilah para ashabul hadis didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nadarallahu mar'an sami'a minna haditsan. Semoga Allah berikan nudrah. Ya, nudrah itu al-baha, al-bahjah. Ya, kecemerlangan. Ya, kecemerlangan, ya kebahagiaan, kenikmatan. Ya. Bagi orang sami'a minna haditsan, yang mendengar hadis dari kami, mendengar hadis. Di sini fadilah majlis sama, majlis sama hadis. Maka para ulama hadis terdahulu, walaupun itu majlis hadisnya hanya majlis sama saja, hanya semata-mata membaca saja. Ya, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung hadis, tidak disyarah, tidak dijelaskan, tapi tetap para ulama hadis terdahulu itu ikut. Kalau lebih afdal lagi ada majlis imla. Majlis imla, majlis dikte. Yang ini apa? Syekh itu menyampaikan hadisnya pelan-pelan supaya yang murid-murid itu bisa mencatat. Ya. Para ulama hadis itu sunnah para ulama hadis terdahulu. Ya, majlis sama, walaupun hanya mendengar saja. Ya, insyaallah itu faedah. Ya, bermanfaat. Seminimal-minimalnya dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun barangkali tidak berfaedah ketika itu, tapi berfaedah beberapa tahun kemudian, misalnya. Ya, di antara beberapa sahabat ada yang seperti itu. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, dia mendengar hadis Nabi SAW, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan pemimpinnya wanita. Ini sudah lama didengar di zaman Nabi SAW. Kata Abu Bakar, "Saya tidak bermanfaat dengan hadis ini hingga datang ayyamus siffin, hari-hari siffin." Berapa puluh tahun itu? Zaman khilafah Ali bin Abi Thalib. Yang ketika itu, ya, ayyamus siffin, mereka menjadikan pemimpinnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhahu. Dan beliau sudah taubat dari peristiwa tersebut. Abu Bakar, wah saya enggak mau ikut itu. Diajak oleh orang, ayo kita bela ummuna, kita bela ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar, saya tidak mau. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, "Lan yufliha qaumun walau imra'atun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin, itu pemimpinnya Aisyah. Dan sahabat paham hadis, sahabat Abu Bakar paham. Kenapa? Karena itu imra'atun, imra'atan, nakilah fi siyakin nafi, umum. Mau itu tentang asbabul wudunya hadis Nabi SAW tentang raja Persia wanita atau Persia ketika itu atau setelahnya, umum ya. Umum tetap tidak akan beruntung. Abu Bakar tidak akan ikut. Sahabat-sahabat yang selamat dari fitnah siffin maupun fitnah itu Aisyah itu fitnah jamaah, jamaah afwan sahabat. Kalau siffin itu Ali dengan Muawiyah, fitnah jamaah itu dengan Aisyah. sahabat yang selamat dari fitnah tersebut itu yang berpegang dengan hadis. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri berpegang dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Menyingkir sama keluarganya dari guru mengamalkan hadis. Ya. Sahabat yang selamat itu rata-rata karena mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka selamat dari fitnah. Sami'a minna haditsan ya fahafizahu muhafalnya muhafal hadis hafalkan hadis sebisa mungkin sebisa mungkin hatta yuballighahu kama sami'ahu hingga dia menyampaikannya kama sami'ahu sebagaimana dia dengar. Apakah boleh menyampaikan hadis tapi lafaznya tidak sama persis? Ulama khilaf tentang hal tersebut. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tidak boleh hal sesuai lafaznya. Ini pendapat Ibnu Sirin, Imam Malik, Imam Ibnu Uyainah. Tapi jumhur ulama tidak mengapa menyampaikan hadis dengan makna. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Yuballighahu kama sami'ahu, sebagaimana dia mendengar. Kaf itu harfu tashbih. Harfu tashbih. Dalam bahasa Arab, ya musyabbah dengan musyabbah bihi itu pasti tidak satu derajat. Ya. Ini seperti ini, ya. Ini seperti ini. Apakah satu derajat? Tidak satu derajat, tapi sama-sama zat cair. Ya. Ar-rajulu suja' kal-asad. Lelaki yang pemberani seperti singa. Apakah sama persis? Ya, al-musyabbah, lelaki pemberani dengan al-asad, al-musyabbah bih, pasti tidak sama. Ya. Makanya ini kaf itu harfu tashbih. Dari sini ulama istinbat bahwa menyampaikan hadis walaupun tidak sesuai, tidak asli lafaznya, tapi sesuai maknanya itu boleh. Itu boleh karena sami'ahu sebagaimana dia mendengar, tapi nama maknanya harus pas ya, sesuai yang diinginkan oleh lafaz hadis aslinya. Farubaha min fiqhin ghairu faqih, ada karanya pembawa hadis yang dia terkandung fikih ghairu faqih, dia tidak faqih pembawa hadisnya. Seperti ya beberapa sahabat yang bukan kata saya tapi kata fuqaha Hanafiyah, Abu Hurairah itu ahli hadis tapi bukan ahli fikih. Ya, Abu Hurairah memang hadisnya sangat banyak, tapi fatwanya tidak banyak. Fatwa fikih beliau tidak banyak. Ya, fatwa fikih itu banyak dari Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka fatwa fikihnya banyak, Abu Hurairah tidak. Padahal hadisnya paling banyak. Hadisnya paling banyak. Warubaha min fiqhin ila man huwa tawfin. Barangkali ya pemilik fikih, pemilik hadis yang terkandung fikih, dia menyampaikan hadis kepada yang lebih faqih. Ya, ini hadis-hadis yang selanjutnya masih semakna. Ya. Bab yang berikutnya, ya, bab ya hafal hifzu arba'in haditsan. Ya, halaman 35. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidhu 'ala ummati arba'ina haditsan." Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidhu 'ala ummati 40 haditsan min amri dinihim, ba'atha Allah yawm al-qiyamah faqihan 'aliman." Barang siapa yang menghafal untuk umatku 40 hadis dari urusan agama mereka, maka Allah akan bangkitkan pada hari kiamat sebagai seorang faqih yang 'alim. Di riwayat yang ya, lainnya ya, "Kuntu lahu syafi'an yawm al-qiyamah." Ya, aku memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Lafaz lainnya, "Udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta." Masuklah dari pintu surga yang mana saja yang engkau kehendaki. Dengan beberapa lafaz. Ya, fadilah menghafal hadis 40 hadis. Tapi Imam Nawawi ya rahimahullah ta'ala, makanya beliau buat kitab Arba'in Nawawi. Ya, Arba'in yang terkenal. Arba'in itu banyak sebenarnya. Ya, Arba'in tidak hanya Arba'in Nawawi, ada Arba'in Imam Ibn Abdul Mubarak, Arba'in Al-Ajurri, ya, ulama yang lainnya. Tapi yang paling terkenal di antara Imam An-Nawawi, Arba'innya Imam An-Nawawi. Di Muqaddimah Arba'innya, Imam Nawawi bawakan hadis ini. Dan beliau jelaskan, ya, "Ruwiya min turukin kathiran bi riwayatin mutanawwi'an 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Diriwayatkan tentang fadilah tersebut hadis yang banyak, riwayat yang bermacam-macam tentang fadilah menghafal 40 hadis. Ya, tapi kata beliau, ya, "Wattafaqa al-huffaz 'ala annahu dha'ifun wa in kathara turuquhu." Sepakat para huffazul hadis bahwa ini hadis dhaif. walaupun jalannya banyak. Hadis dhaif walaupun jalannya banyak. Ya, di sini kita dapat faedah bahwa ini dhaifnya bukan dhaif munjabir. Bukan dhaif yang ringan. Kenapa? Karena dhaif yang ringan itu dia bisa terangkat ke derajat hasan di ghairihi. Sedangkan dhaif ghair munjabir dia tidak terangkat kalau jalannya banyak. Ini dhaif yang bukan ringan, ya, sebagian maudhu, sebagiannya dhaif yang sangat yang tidak bisa terangkat. Makanya Imam Nawawi pun tapi ya yang beliau jelaskan ya wa ma'a dzalika fa laysa i'timadi 'ala hadzal hadis. Ya, patokan beliau mengarang Arba'in Nawawi bukan hadis ini. Ya, tapi patokan beliau adalah hadis yang sahih liyubaddilu syahidu minkum dha'iba. Hadis Nabi yang sahih yang sebelumnya itu riwayat Bukhari dan lainnya. Dan juga hadis nadallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha. Itu hadis riwayat Ashabus Sunan. Ya. Hadis yang ya sekurang-kurangnya hasan atau paling tidak sahih diriwayatkan. Ini hadisnya dhaif. Tapi tetap para ulama yang mengarang 40 hadis, kita tentang 40 hadis paling tidak tentang hadis-hadis yang penting pegangan kaum muslimin. Ya, ada yang tentang 40 hadis fi usuluddin, ada yang 40 hadis tentang bab jihad, ada yang fi zuhud. Ya. Maka Imam Nawawi kumpulkan 40 hadis yang mencakup seluruh bab agama. Ya, seluruh bab agama, pokok-pokok agama Islam. Yang selanjutnya, bab yang selanjutnya, halaman 37. Wasiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikrami ashabil hadis. Ya, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang memuliakan sahib hadis. Ini yang zahir babnya, bahwasanya fadilah-fadilah ashabul hadis ini tidak sebatas para ulama hadis saja. Yani kita baru dapat fadilah ini kalau sampai derajat ulama. Kalau tidak sampai derajat ulama, tidak sampai, tidak dapat fadilah-fadilah tersebut. Ya. Maka tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ya, kenapa? Karena kemudian Imam Khatib al-Baghdadi, beliau bawakan riwayatnya, ya, diriwayatkan dari ya, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika ada orang-orang yang mau belajar hadis kepada beliau, ya, beliau sampaikan marhaban bi wasiyati Rasulullah SAW. Ya, selamat datang wahai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang belajar hadis tersebut, "Wa ma wasiat Rasulullah?" Apa memang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lana, "Innahu ya'ti min ba'di qaumun yas'alunakum al-haditha anni. Fa idza ja'ukum fa'atifu bihim wa hadithuhum." Ya, sesungguhnya akan datang ya setelahku ba'di itu ba'da wafati. Ba'di itu sepeninggalku setelah Nabi SAW wafat. Ya, kaum yang mereka bertanya kepada kalian tentang hadis. Jika mereka datang, maka lembutlah kepada mereka dan sampaikan hadis kepada mereka. Ya, ini fadilah ashabul hadis. Padahal ya, ini tentang penuntut ilmu hadis. Tentang penuntut ilmu hadis menunjukkan apa? Bahwa ya, keutamaan ashabul hadis tersebut tidak terkhusus bagi para ulama hadis saja, tapi juga bagi para penuntut ilmu hadis, ya, orang-orang yang belajar hadis, yang dia mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dia pelajari, juga mereka mendapatkan fadilahnya. Walaupun ini memang hadisnya ya ada pembicaraan tentang kesahihannya. Ya, ada Abu Harun Al-Abdi. Ya, kadzabahu ghairu wahidin min ahli al-ilmi, minhum Muhammad bin Zaid dan Al-Jawzajani. Ya. Wallah memang sebagian ulama ya berpendapat dan madarnya kepada Abu Harun Al-Abdi ini memang. Ya, madarnya kepada Abu Harun Al-Abdi. Sebagian mengatakan dia kadzab, sebagian mengatakan dia matruk. Tapi wallah muhaqqiq kitab ini langsung mengatakan isnaduhu maudhu'. Ya, isnaduhu maudhu'. Ya, isnaduhu maudhu'. Tapi kalau kita lihat ya, riwayat ini sendiri seperti di Sunan At-Tirmidzi. Ya, Sunan At-Tirmidzi lafaznya dia agak berbeda. Ya Allah, karena jalan di bawah Abu Harun Al-Abdinya itu berbeda dari yang dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kalau lafaz Imam At-Tirmidzi, innan nasa lakum taba'an, ya manusia itu mengikuti kalian. Wa inna rijalan yatunakum min aqtaril ardi yatafaqahuna fid din. Sesungguhnya manusia akan datang kepada kalian dari penjuru bumi, mereka bertafaqquh fid din. Fa idza atawkum fastausu bihim khairan. Jika mereka datang, maka wasiatkanlah dengan kebaikan. Ya, Abu Harun al-Abdi ini, pada Al-Hafiz Ibnu Hajar dikatakan dia matruk. Ya, dia rawi yang matruk. Tapi dia ya meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id al-Khudri dan Ibnu Umar. Dan sebagian ulama seperti Al-Hammadain, Al-Hammadan, Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah, dan juga Abdul Warith meriwayatkan hadis darinya. Ya, dan Yahya bin Sa'id, ya, Yahya bin Sa'id al-Qattan mengatakan kana Syu'bah yudha'ifu Abu Harun. Syu'bah mendhaifkan Abu Harun. Jadi derajatnya ya dhaif menurut Syu'bah. Ya, wa qala Yahya bin Sa'id mazal Ibnu Aun yarwi an Abi Harun al-Abdi hatta mat. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Aun, Ibnu Aun itu tabaqah tabi'ut tabi'in murid Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Aun senantiasa meriwayatkan dari Abu Harun al-Abdi. Maksud saya apa di sini? Yakni dia ya Allah alam tidak sampai derajat ya kadzab atau hadisnya palsu seperti itu ya. Yani apa? Ibnu Aun ya ulama thiqah sampai wafatnya meriwayatkan terus dari Abu Harun al-Abdi. Kalau dia kadzab, ngapain terus-menerus meriwayatkan? Ya, kalau dia kadzab, kan hadisnya palsu semua. Ngapain terus-menerus meriwayatkan? Ya, begitu pula Imam Syu'bah pun hanya mudhaifkan. Jadi wallahu a'lam, ya, dikatakan ini sebagai hadis palsu pun ya agak berlebihan. Sebenarnya agak berlebihan. Wallahu a'lam, saya perhatikan ta'liq dari Syekh ini. Syekh jazakallahu khair, beliau khidmahnya bagus sekali kepada kitab ini yang beliau rujukan dari kitab-kitab lainnya tentang sanad dan kemudian nilai sanadnya. Tapi kalau ada rawi yang diikhtilafkan oleh para ulama hadis, beliau ambil jalan yang paling keras. Sejauh perhatian saya, misalnya ikhtilaf antara kadzab atau dhaif, beliau ambil yang kadzab. Ikhtilaf antara matruk dengan dhaif, beliau ambil yang matruk. Seperti itu. Beliau ambil jalan yang paling keras dari para ulama kalau ikhtilaf. Padahal kalau ilmu hadis semestinya kalau bisa didudukkan sebisa mungkin, digabungkan riwayat-riwayat tersebut sebisa mungkin. Karena rawi dhaif ada kalanya dia terjatuh kepada dusta tapi bukan sengaja. Ini apa? Karena dhaif yang hafalannya lemah, dia menyampaikan hadis salah. Yang salah ini kemudian diriwayatkan, yang pasti yang salah ini bukan sabda Nabi SAW. Sehingga ada ulama yang menilainya sebagai dusta. Kenapa? Difuhsyi ghalatihi, karena salahnya parah. Tapi padahal dia tidak berniat untuk dusta atas nama Nabi SAW. Ya, kalau riwayat At-Tirmidzi itu tidak ya, bisa Allah tidak separah dikatakan palsu ya. Kalau dari jalan riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, hadis yang selanjutnya, kalau Nabi SAW bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatubadin ghurabat. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna al-Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fa tuba lil ghuraba." Ya, hadis ini hadis ya sahih. Diriwayatkan oleh Imam ya Bukhari dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dan lainnya. Innal Islam bada'a ghariban. Islam itu mulai dengan dalam keadaan asing. Ya, ghariban itu hal asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Ya, fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi al-ghuraba. Ya, Islam mulai dalam keadaan asing. Ya, jelaskan oleh Imam Thahawi dalam Mushkil Athar ya bahwasanya Islam itu asing. Kenapa? Karena ketika awal Islam datang ya naza'at laysat 'ala ashkalihi. Agama Islam itu, ajaran Islam itu beda dengan ajaran orang Arab jahiliyah di sekitar. Beda. Ya, makanya dimusuhi oleh orang-orang jahiliyah. Walaupun sebagian mereka mengakui bahwa itu ajaran yang benar, tapi beda dari kebiasaan Arab jahiliyah. Ya. Khol munculnya asing. Fakana kadzalika ma'aha ghariban la yu'rafu kama yuqal. Nazal ala qaumin la ya'rifunahu annahu ghariban. Seperti apa? Seperti kalau ada orang orang datang ke daerah yang itu bukan daerahnya, maka orang-orang situ menganggap bahwa si fulan ini gharib. Si fulan ini gharib, kita akan lihat ini. Seperti itu, Islam awalnya gharib. Ya. Orang-orang Arab Jahiliyah menganggapnya aneh, asing, berbeda dengan kebiasaan mereka. Ya, tsumma akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kadzalika. Ya, ya'udu kadzalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan keadaan akan kembali seperti itu. Niatnya apa? Berlalu zaman, ya, kaum muslimin mulai meninggalkan, ya, ajarannya. Ya. Lalu dia mengambil kebiasaan yang tidak sesuai dengan hadis. Tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Kalau ada orang berpikir dengan hadis Nabi SAW, akan dilihat, wah ini kok baru lagi nih, ya, ini ajaran yang baru. Padahal bukan orang itu yang sendirian yang bawa ajaran baru, tapi mereka yang tidak sesuai dengan, ya, ajaran hadis Nabi SAW. Akan kembali seperti itu di akhir zaman. Wasya'abdu ghariban kama badaha fatuba lil ghuraba tuba. Ya, ada beberapa penafsiran, sebagian lama yang menafsirkan bahwa itu al-jannah, ya, surga. Sebagaimana menafsirkan bahwa itu syajaratul fil jannah, ya, pohon di surga. Ya, sebagaimana ada yang menafsirkan itu kebaikan. Ya, sebagaimana ada yang menafsirkan, ya, ya, karamah, ya, kemuliaan. Ya, dan ada penafsiran yang lainnya. Kata Imam Nawawi, seluruh penafsiran tersebut bisa masuk. Ya, bisa masuk. Ya, ini itu merupakan kebaikan, ya, keberuntungan. Ni'ma lahum, lahumul jannah, bagi mereka surga, lahum syajaratul fir jannah. Yang ciri-ciri ghuraba ini, ya, diriwayatkan, dijelaskan oleh lafaz yang lain, alladzina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha ibadallah. Orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku sepeninggalku, dan dia mengajarkan sunnah-sunnahku kepada hamba-hamba Allah. Di lafaz yang lain, an-nuzza'u minal qabail. Mereka itu orang nuzza, orang terpencar. Yakni di qabilah ini cuma ada si fulan. Di qabilah ini cuma ada si fulan. Di qabilah ini cuma ada si fulan. Terpencar-pencar. Ya. Di qabilah-qabilah yang ada. Ya. Sebagian riwayat, ya, bahwa al-ghurba itu alladzina yasluhun hina yasudun nas. Mereka itu orang-orang yang baik ketika manusia itu sudah rusak. Ini diantara penafsiran al-ghuraba. Yang selanjutnya, ya, tentang iftiraqul ummah. Ya, halaman 42. Iftaraqat Bani Israel ala 71 firqah, wal Nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha min nar illa firqatan wahidah. Tentang iftiraqul ummah, ya, perpecahan ummah. Bahwasanya Bani Israel, sebagian lafaz, ya, iftaraqatil yahud, ya, yahudi, ya, itu lafaz Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Bahwasanya Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan, dan Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati, umatku ini akan berpecah belah. Ya, umat di sini ummatul ijabah, yakni umat yang mengijabah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli bid'ah ini masih muslim. Masih muslim. Oleh karena itu sebagian ulama mengeluarkan Jahmiyah dan Rafidah dari 72 golongan. Kenapa? Karena umat di sini umatul ijabah yang masih muslim. Sedangkan firqah yang sudah sampai kufur itu dikeluarkan, udah enggak usah dihitung. Ngapain dihitung? Ya. Bahwa berpecah belah yang masih muslim. Yang masih muslim. Ya, dengan bid'ah yang ada pada mereka. Akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kullu hafinna illa wahidah. Ya, seluruhnya di neraka. Ya. Maka ini yang perlu diperhatikan. Kulluha finnar itu hadithul wa'id. Hadis ancaman. Hadis ancaman. Aqidah al-sunnah wa jamaah, hadis-hadis ancaman itu tidak serta-merta pasti terrealisasi nanti hari kiamat. Tidak. Kenapa? Ada kalanya dia mendapat syafaat. Ahli bid'ah misalnya, dia termasuk firqah misalnya, yakin dia termasuk firqah yang terancam. ada kala dia memiliki kebaikan, ada kala dia memiliki, ya ada kala dia taubat, ya ada kala dia mendapat syafaat yang lain, mendapat syafaat Nabi SAW, mendapat syafaat suhada. Maka ada sunnah hadis-hadis ancaman tersebut ini disikapi sebagai ancaman. Nah, oleh karena itu di usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, la naqta'u li wahid min ahli al-qiblah bil jannati wala bin nar. Ya, ahlu sunnah itu akhirnya tidak memastikan ahlu qiblah, kaum muslimin, seorang pun memastikan dengan surga atau neraka. Ya, hatta yang terancam seperti ini tidak memastikan. Ya, tapi tetap terancam. Walakinna ya narju lil muhsin wa nakhafu alaihi wa nakhafu ala al musi. Ya. Ada bagian apa ya? Saya lupa. Kalau ada orang yang baik, maka kita harapkan dia mendapat kebaikan. Walaupun kita juga takut, khawatir. Ya, zuhir yang kita tahu, boy. Kita nggak tahu dia ada dosa yang lain. Kalau zuhir orangnya baik, zuhirnya ahlu sunnah misalnya. Adapun orang yang berbuat buruk, ahli bid'ah misalnya, ya, nakhafu alaih, kita khawatirkan. Kenapa? Karena memang ada hadis-hadis ancaman seperti ini. Ya, hadis-hadis ancaman. Ya, bagian awalnya saya perutupin rumah, apa kata Ibu Ahmad. Ya. Maka berlakukan sebagai ancaman, bukan pemastian. Bukan pemastian. Ya. Sebagian ahlu sunnah, wah itu ahli bid'ah, wah itu pasti neraka itu. Masya Allah. Ya. Akhirnya ahlu sunnah tidak boleh seperti itu. Tidak boleh memastikan neraka, kecuali yang ditetapkan pasti oleh dalil neraka. Abu Thalib, tabbat tiada Abi Lahab wa tab, pasti neraka. Fir'aun, adkhilu ala Fir'auna asyaddal adzab. Yang dipastikan oleh dalil neraka, kita pastikan. Yang dipastikan oleh dalil surga, kita pastikan. Yang zahir amalnya baik, jangan kita pastikan. Kita harapkan dia, insya Allah baik. Yang zahir amalnya buruk, jangan juga kita pastikan. Kita khawatir nanti dia, ya buruk terkena ancaman. Ya, ini dari ancaman. Sebagian ahlu sunnah berlebih, wah pasti. Nah, wah bid'ah, pasti. Nah, ya. Jangan salah. Kalau antum baca biografi ahli bid'ah yang ada di Sahihain, kaget antum nanti. Ya. Amal yang jauh lebih hebat daripada semua kita yang ada di sini. Amal beberapa ahli bid'ah. Ya ahli bid'ah juga ahli bid'ahnya. Ya, tapi juga ahli ibadah dan orang yang saleh juga. Maka ini dalil ancaman. Terlebih lagi bid'ah itu memang dia dosa sebagaimana dosa besar. Dosa besar akidah ahlu sunnah bagaimana? Mungkin diampuni tidak oleh Allah. Mungkin diampuni yang namanya dosa besar. Inna Allah yaghfiru. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Bid'ah yang tidak sampai derajat kufur, dosa selain syirik, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis ancaman seperti ini Ahlussunnah menyikapinya sebagai ancaman, bukan pemastian. Ya, berbeda dengan sebagian Mu'tazilah. Mu'tazilah kalau ancaman itu Allah itu wajib merealisasikan ancaman. Ya, makanya firqah mereka itu menafikan syafaat, enggak beriman dengan syafaat. Enggak ada syafaat. Yang sudah terancam neraka, neraka udah pasti neraka. Ya, dan sebagian khawarij seperti itu. Ya, dalil ancaman itu pasti. Dia melakukan yang diancam, pasti neraka. Ya, maka ahlu sunnah tidak demikian. Ya, adapun ya iftiraqul ummah menjadi 73 golongan. Ya, firqah satunya neraka. Ya, firqah-firqah tersebut dibahas oleh para ulama firqah. Ya, di antara dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi di Muqaddimah Tadlis Iblis beliau ya bahwa usulul firaq itu ada 6. Ya, usulul firaq ada 6. Kemudian dari 6 ini terpecah lagi. Yang pertama al-haruriyah atau khawarij. Ya, al-haruriyah atau khawarij ini usulul firaq terpecah lagi. Kemudian ada qadariyah. Qadariyah yang dedengkotnya menafikan qadar. Yang mengatakan tidak ada takdir. Kemudian terpecah lagi tergantung dari jenis apa yang mereka nafikan. Ada yang menafikan takdir secara keseluruhan, ada yang hanya menafikan bab al-khalq saja dalam bab qadariyah, ada yang macam-macam. Ya, terpecah lagi. Ada Jahmiyah. Ya, Jahmiyah yang mengingkari ya asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mengingkari ya banyak bab dalam tauhid, mengingkari syafaat, ya mengingkari macam-macam, bahkan yang mengatakan Allah itu tidak disifati dengan wujud, tidak juga dengan ma'dum. Untuk itu laisa mawujud wala ma'lum. Ini sebagaimana sudah mengkufurkan jamiyah dan tidak memasukkan jamiyah yang seperti ini ke dalam fiqh Islam. Ya, kemudian jamiyah terpecah lagi, pecahannya Mu'tazilah yang lebih rendah dari itu. Yang dia Mu'tazilah diikhtilafkan oleh para ulama apakah kufur atau tidak kufur. Kemudian ada terpecah lagi yang beberapa fiqh mengambil sebagian sisi dari jamiyah, sebagian sisinya dari jamiyah seperti orang-orang yang mengingkari istiwa Allah di atas arsy. Itu dikatakan oleh Imam Ad-Darimi. Ya Allah telah jamiyah, ya, tidak pernah dinukil, ya, pengingkaran terhadap istiwa Allah di atas ars. Bahkan ini disepakati oleh umat terdahulu. Umat terdahulu yang sepakat hal tersebut, dakwah Nabi terdahulu sepakat hal tersebut. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali jamiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Jahm bin Sofwan yang pertama kali mengingkari hal tersebut. Kemudian bab selanjutnya, bab qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahu. Ya. Akan ada senantiasa di umatku yang segolongan dari umatku yang 'ala al-haq, dia di atas kebenaran. Tidak akan bermudarat kepada mereka orang-orang yang meninggalkan mereka. Ya. Ini hadis Thaifah Mansurah yang sudah berlalu di hadis yang awal sekali. Ya. Taifah Mansurah akan ada senantiasa la tazalu, ya, la tazalu itu dengan fi'il mudhari lil istimrar, pasti ada senantiasa ada orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta taquma as-sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Hatta taquma as-sa'ah di situ maksudnya hatta qubaila as-sa'ah, sampai mendekati hari kiamat. Apakah dia kena hari kiamat? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena di hadis yang lain, ya, bahwasanya orang-orang mukmin sebelum hari kiamat itu bertiup angin yang mewafatkan seluruh orang mukmin. Ya. Ahlussunnah tidak akan ada yang mengalami hari kiamat. Tidak ada kiamat kubra, tidak akan. Hatta taquma as-sa'ah, ya. Karena hatta itu memang, ya, kalau bab huruf ini agak panjang lagi, ya. Ada kalanya qabla, ada kalanya inda, ada kalanya ya lewat sedikit huruf hatta. Huruf hatta dan ila haful ghaib. Kalau tentang hadis ini qabla, yakni Pak, ini hari kiamat sebelumnya. Ahlus sunnah itu sudah diwafatkan sebelumnya bersama angin yang mencabut seluruh nyawa kaum mukminin. Ya. Maka hadis ini ya, tentang Taifah Al-Mansurah, kata Imam Bukhari, hum ahlul ilm. Yang mereka itu adalah ahlul ilmu, mereka para ulama, ya. Dan ya demikian ya selaras juga penafsiran para ulama yang lainnya. Ya, seperti penafsiran ya Yazid bin Harun halaman 45, illam yakunu ashabul hadis fala adri man hum. Jika mereka itu bukan ashabul hadis, maka saya tidak tahu lagi siapa mereka. Ya, Taifah tersebut kalau bukan ashabul hadis. Juga diriwayatkan ya dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, halaman 46, ya, sami'tu Ahmad bin Hanbal, ya, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berkata tentang hadis ini, faqala in lam yakunu ashabul hadis fala adri man hum, ya, serupa, jika mereka bukanlah ashabul hadis maka saya tidak tahu lagi siapa mereka. Ya. Dan juga penafsiran Ahmad bin Sinan, hum ahlul ilmi wa ashabul athar. Ya, mereka itu adalah para ulama dan para ashabul athar. Ya, Imam Nawawi pun yang jelaskan lebih lebih panjang lagi yang kurang lebih sama dengan penafsiran para ulama tersebut, ya, bahwasanya yahtamilu anna hadhihi al-ta'ifah mufarraqah, ya, bisa jadi bahwa kelompok ini mereka itu dari jenis yang bermacam-macam, wa wa'id mu'minin, dari berbagai macam jenis kaum mukminin, minhum syuja'an muqatilun, ada yang mereka orang yang sibuk dengan amalan jihad berperang di jalan Allah, wa minhum fuqaha, ada mereka yang ahli fikih, waminhum muhadditsun, ada mereka yang ahli hadis, waminhum zuhad, ada mereka yang ahli zuhud, waminhum amirun bil ma'ruf wan nahyuna 'anil munkar, ada yang sibuk dengan amar ma'ruf nahi munkar, ya, waminhum ahlu anwa'i ukhra min al khair, Ya, mereka ada dari jenis-jenis amalan soleh yang lain, yakni tetap mereka adalah orang-orang yang baik. Ya. Dari berbagai macam, berbagai macam jenis kaum mukminin yang unggul di beberapa amal. Sebagian ulama ya, beristinbat dengan hadis ini bahwa la yakhlu zamanun min mujtahid. Seluruh setiap zaman pasti ada mujtahidnya. Dimana di anna la yakhlu ya zamanun an qa'imin bi hujjatillah. Tidak mungkin zaman itu kosong dari orang yang menegakkan hujjah Allah berdasarkan hadis ini. Itu pendapat banyak ulama Hanabilah. Banyak ulama Hanabilah, setiap zaman pasti ada mujtahidnya, orang yang sampai derajat ijtihad. Walaupun sebagian ulama yang lain, mazhab yang lain masih berpendapat mungkin saja terjadi zaman itu tidak ada mujtahidnya. Ketika tidak ada mujtahidnya bagaimana? Kalau ada yang sampai derajat ijtihad. Makanya jelaskan oleh Imam Nawawi ini ya Rawdah bahwasanya walidzalika yajuzu takhlilu taqlidu al-madhin. Oleh karena itu boleh taklid kepada para ulama terdahulu. Ya, bagaimana pendapat ulama terdahulu tentang masalah ini? Ya, taklid walaupun tidak bisa istinbat sendiri. Ya. Wallahu a'lam, barangkali kita ya, istirahat terus sampai